warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan, ikhwat muslimin, muslimah, sidang jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni kita sampai ke halaman 500. Poin yang di paragraf yang kedua dari bawah. Ya, ini sabda Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengetahui amanat dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, menjelaskan bahawa akhlak Islam itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh kerana itu, akhlak dan pemahaman fiqh merupakan dua hal yang sama. Dan secara jelas, hal itu telah disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan Ahmad dengan sanad dengan syarat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum islaman ahsanukum akhlakan idha fakihu. Orang yang paling baik ataupun orang yang paling mulia Islamnya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya jika mereka memahami. Hablum minallah, hubungan dengan Allah, wa hablum minannas, dan hubungan dengan manusia. Jadi kalau dikatakan apakah akhlak, akhlak itu apa yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau ditanya apakah isi Al-Quran, isi Al-Quran tiga yang ditekankan. Pertama, akidah. Kerana semua Nabi dan semua Rasul datang untuk membetulkan akidah. Supaya kita jangan melakukan kesyirikan. Kedua, ibadah. Yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqhiyah. Seperti puasa, zakat, haji. Yang ketiga, yang menyeluruh merangkumi dua perkara ini, akhlak. Makanya orang-orang Singapura dulu kalau kita belajar agama, disusun tiga. Tauhid, fiqh dan akhlak. Tapi kemudian tauhid, fikir dan tasawuf. Mereka menjadikan akhlak itu sebagai tasawuf. Saya katakan berkali-kali, tasawuf bukan termasuk dalam bab akhlak. Kerana tasawuf berzikirnya ataupun beribadahnya, banyak ibadah-ibadahnya yang menyelahi dengan ibadah ahli sunnah wal jamaah yang bukan kepada manhaj salafus salih. Kerana akhlak-akhlak yang dikatakan akhlak mulia di kalangan orang-orang sufi, itu kalau kita katakan kita ada hablum minallah, hubungan dengan Allah. Ada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, diamarkan oleh orang sufi. Seperti kebanyakan orang sufi kalau nak khusyuk dalam dia punya ibadah, antaranya muzik. Kompang Rabbana. Dan supaya khusyuk, antaranya supaya jangan ngantuk, supaya bersemangat, mereka menari. Melonjak-lonjak. Itu kita boleh lihat. Dan saya juga ada muatkan dalam YouTube tentang sufi yang mana kebanyakan mereka bila beribadah mereka menari ataupun mereka membaca syair-syair qasidah-qasidah. Dan ikut ulama salaf, qasidah adalah nyanyian orang-orang sufi. Di dalam Islam tidak ada qasidah seperti itu. Kerana yang dibaca oleh orang sufi, qasidahnya adalah qasidah-qasidah yang dipenuhi dengan khurafat takhayul. Khurafat dan takhayul. Dan khurafat takhayul ini boleh membawa kepada kesyirikan. Jadi akhlak sebenarnya bukan tasawuf. Akhlak adalah Al-Quran dan Hadis. Sebab akhlak ada tiga. Satu, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hubungan kita dengan Allah Taala pertama adalah betulkan akidah kita. Walaupun kita beribadah rajin, ibadah kita nampak sempurna, tetapi kalau hubungan kita dengan Allah, akidah kita tak sempurna, maka ibadah kita Allah batalkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau syirik yang menyekutukan Allah dengan hamba-Nya, pasti akan dibatalkan amal-amal kau dan kau menjadi golongan orang yang rugi. Jadi hubungan kita dengan Allah SWT adalah dengan tauhid yang sahihah, tidak melakukan syirik. Ulang lagi sekali, hablu minallah, hubungan kita dengan Allah SWT adalah hubungan yang melalui tauhid, tidak boleh melakukan syirik. Di dalam hadis, sebagaimana Allah menjelaskan, kalau kita syirik, Allah mengatakan besok tarkuhu wa syirkuhu. Allah mengatakan, aku tinggalkan dia kerana kesyirikannya. Jadi orang yang ingin kekal hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menemui Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga, sebagaimana sudah dijelaskan, nikmat paling nikmat adalah apabila menemui Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Jadi hubungan kita perlu dijaga dengan Allah Taala dengan jangan melakukan syirik. Dengan tauhid lah maksudnya. Jadi selagi tauhid kita bersih, selagi tauhid kita tidak disekutukan dengan siapapun makhluknya, maka hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah hubungan yang terbaik. Itu dikatakan hablu minallah. Itu dikatakan akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dipenuhi akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perlulah kita beribadah. Sebab Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali semata-mata supaya menyembah aku. Ialah pengertian ibadah itu luas. Bukan puasa, zakat, haji sahaja, tapi luas. Ketaatan itulah definisi ibadah yang paling tepat sekali. Taat kepada Allah dalam apa hal? Taat kepada Allah melakukan yang disuruh. Taat kepada Allah meninggalkan apa yang dilarang. Itu dikatakan adalah ibadah. Jadi ibadah kita kepada Allah Taala selain akidah, ibadah kita dengan Allah Taala, sebab akidah masalah dalaman. Selain akidah, ibadah seperti puasa, zakat dan ketaatan secara umum. Jadi selagi kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bermakna berakhlak sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga disuruh berakhlak kepada manusia. Dikatakan hablum minan nas. Sehingga di dalam perang, fa idza qataltum fa ahsanu qatlah. Hadis yang baru kita belajar minggu lepas. Wa idza dzabhtum fa ahsanu dzabha. Jika kamu membunuh, terutama dalam perang, bunuhlah dengan cara baik, bukan disiksa. Bila kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Ini bermakna setelah berhubungan dengan manusia, hubungan kita dengan alam. Alam yang kita nampak adalah binatang. Dan bila kita menyembelih, disuruh sembelih dengan baik. Maka kata Rasulullah SAW, minggu lepas kita belajar hadisnya, supaya ditajamkan. Ditajamkan. Kalau membunuh, bunuhlah dengan baik. Kalau kita menyembelih, tajamkan. Dan juga hubungan kita dengan alam keseluruhannya. Sebagaimana kata Rasulullah, kalau kamu dalam keadaan perang, pohon-pohon ni walaupun tak ada buah, pokok-pokok ni walaupun tidak mendatangkan hasil, tapi jangan ditebang. Di situ tempat orang berteduh. Di situ burung-burung berteduh dan buat sarang. Dan sekarang baru kita tahu di antaranya kebaikan kehijauan permukaan bumi ini sebagai filter, ya, sebab kita menghadapi pollution. Pencemaran udara, di antara yang membersihkan udara kita adalah pohon-pohon ni. Maka kalau tak ada sebab, pohon ni jangan dipotong. Malah di Singapura, tidak boleh potong pokok-pokok tu. Kena saman kita. Kena bayar, harganya mahal. Ini ternyata, anda katakan bahawa Islam tu relevan kan? Agama kita ni sangat relevan kepada apa saja. Jadi kalau kita katakan, apakah akhlak kita hanya kepada Allah? Tidak. Juga kepada manusia. Apakah akhlak kita kepada manusia? Bukan manusia dan Allah saja. Tapi akhlak kita juga dengan persekitaran kita. Persekitaran kita bukan saja binatang, tumbuh-tumbuhan, hatta kata Allah Sallam, iman itu 70 cabang. Iman itu 70 cabang. Yang paling tinggi mengucapkan la ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adha anit tariq. Apa arti imatatul adha anit tariq? Membersihkan jalanan. Supaya mudah orang apa berjalan. Malah kita dah belajar dalam hadis yang kita bincang, kalau ada ranting ataupun pohon yang menghalang jalanan, maka kita disunahkan dibersihkan supaya orang jalan dengan sempurna. Begitu juga dalam hadis kita belajar, kita tak boleh buang air besar di jalanan. Kita tak boleh buang air besar di bawah pohon orang berteduh. Kita tak boleh buang air besar di tempat awam ataupun buang air kecil. Begitu juga berludah. Kita tak boleh berludah di tempat-tempat yang dilarang berludah. Maka ini dikatakan akhlak. Hubungan kita dengan Allah, dengan manusia, dengan alam, itu dikatakan akhlak. Dan begitu juga manusia yang tidak punya akhlak, walaupun baik ibadahnya, Allah tidak akan memuliakannya. Kerana dalam Islam, khayarukum islaman ahsanuhum akhlaq idza faqihu. Orang yang paling baik Islamnya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya jika mereka memahami agama. Tentulah orang yang memahami agama, dia melaksanakan agama. Jadi orang yang melaksanakan agama, faham agama, wajib melaksanakan, dia melaksanakan. Kalau tak punya akhlak pun tak guna. Contohnya, kenapa orang Islam sekarang tidak mendapat tempat di mata masyarakat dunia? Kerana orang Islam banyak tak punya akhlak. Orang Islam banyak yang tidak berakhlak. Yang meninggalkan sembahyang banyak. Yang makan rasuah pun banyak. Di antara negeri yang paling banyak makan rasuah adalah negeri Islam. Di mana? Sebut saja apa salahnya. Di mana? Indonesia. Sikit-sikit bayar, sikit-sikit bayar. Betul kan? Negeri Islam. Dan jiran kita sebelah ni, Malaysia. Pune kan? Ya? Ada syarat. Ditunjuk macam ni. Bukan tunjuk macam ni. Tunjuk macam ni. Supaya apa? Ada syarat tu, ada urut. Kita katakan, apakah ini akhlak? Tidak. Dan untuk menjaga akhlak, kita menjaga amanah. Amanah yang paling besar Allah berikan kepada kita Al-Quran. Bukankah minggu lepas juga kita dah belajar, asalnya Al-Quran ini Allah akan turunkan kepada langit, kepada gunung. Jadi katakan benda-benda raksasa ni besar, tetapi langit dan gunung yang besar-besar ni dia tak mau menerimanya, takut. Kerana berat amanahnya. Dan diceritakan oleh Allah, yang menerima adalah manusia. Sedangkan sifat manusia, jahulan kafura. Dia jahil dan suka kufur. Di antara sifat manusia diceritakan dalam Al-Quran tempohari, jahil. Kenapa jahil? Dia tak mau kembali kepada Quran Hadis. Kenapa kufur? Kerana dia tidak punya ilmu. Bila tinggalkan Quran Hadis, jadi kufur. Dia jadi jahil, jadi kufur. Jadi untuk menjadikan manusia ini, manusia yang mulia, manusia dikembalikan kepada Al-Quran dan Hadis. Kalau tidak dikembalikan kepada Quran Hadis, mereka tidak akan jadi manusia yang mulia. Ataupun dikembalikan kepada Quran Hadis, bukan setakat itu. Setelah dikembalikan, kena faham sebagaimana pemahaman orang-orang salaf dulu, kedua kena amalkan. Jangan kita katakan, iya saya sudah kembali kepada Quran Hadis. Saya sudah kembali kepada manhaj salaf. Tetapi kalau tidak diamalkan, bermakna sama seperti tidak berakhlak. Seperti tadi ya, patutnya sampah tu jangan dibuang tepi jalan. Kalau boleh dibersihkan lagi tepi jalan. Tapi orang kita buang tepi jalan. Terang-terang. Saya dah pernah cerita kepada antum di sini. Kadang-kadang di Lebora jadi Malaysia tu, kita sedang pecut lah. Sama-sama pecut. Orang boleh, kalau musim buah-buahan, orang boleh buka pintu. Ataupun buka pintu. Cermin. Apa dibuang? Kulit buah-buahan. Kadang-kadang mata kucing, biji mata kucing, rebutan, kulit rebutan, kita boleh langgar di belakang. Bila kita pecut, kita potong, dia tengok, pakai tudung. Baru pakai suku haji. Sedangkan, kalau ikut Islam, yang paling tinggi imannya mengucapkan la ilaha illallah. Yang paling rendah itulah, membersihkan jalan. Kalau berjalan pun, dia tak boleh bersihkan, sedangkan yang paling rendah, bagaimana orang ini akhlaknya? Bermakna dengan Allah tidak berakhlak, sedangkan Allah menyuruh kita bersihkan. Dengan manusia tidak berakhlak. Sedangkan kita katakan hubungan dengan manusia. Kalau kita tidak menjaga ni, hadis yang kita sedang baca ni, manusia yang paling baik Islamnya adalah manusia yang baik akhlaknya. Setelah apa? Setelah memahami Islam. Makanya, kalau kita lihat, kita katakan bahawa Islam itu amanah. Imam Al-Bahari mengatakan dalam kitabnya Usul Sunnah, Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Jadi amanah yang paling besar sekali adalah Quran dan Hadis. Yang di situ kita kenal Islam. Kalau kita meninggalkan Quran Hadis, kita tak akan mengenal Islam walaupun kita mengatakan saya orang Islam. Kita tak akan kenal Islam sebenarnya walaupun kita katakan saya orang Islam, saya pergi haji, pergi Mekah sembahyang 5 waktu. Tidak, tidak. Jadi amanah yang paling besar adalah kita taat kepada Allah, mencari keredaan Dia, dan amanah inilah penyambung akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca lagi sekali. Orang yang paling baik Islamnya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jika mereka memahami Islam. Faqihu artinya memahami Islam. Dan tentulah orang yang memahami Islam ni, dalam sebuah hadis Bukhari, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dipilih oleh Allah SWT jadi ahli syurga, maka dipahamkan dalam agama. Dan orang yang dikatakan yang faham agama adalah yang melaksanakan agama. Bukan cakap saja. Dia mengatakan, oh saya faham agama. Tetapi kalau tidak melaksanakan, dia tidak berakhlak dengan Allah. Kalau dikatakan saya faham agama tetapi dia tidak melaksanakan yang dikatakan wajib dan sebagainya, maka dia masih belum berakhlak dalam agama. Maka kemuliaan manusia adalah yang paling berakhlak. Yang paling berakhlak adalah yang paling berusaha untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang lagi sekali, manusia yang paling berakhlak adalah manusia yang berakhlak kepada Allah. Manusia yang paling berakhlak kepada Allah, yang paling berusaha menyempurnakan segala suruhan Allah. Yang disuruh dilaksanakan, yang dilarang ditinggalkan. Dan bila taat kepada Allah, berakhlak kepada Allah, pasti dia akan berakhlak kepada yang lainnya. Kalau sudah berakhlak kepada Allah SWT, dia pasti akan berakhlak kepada selainnya. Kepada manusia, kepada binatang dan sebagainya. Lihat ya, kita diajar oleh Allah SWT Rasulnya. Bukankah Allah sudah firman, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Allah mengatakan, sesungguhnya kami utus kau ya Muhammad, rahmah. Rahmah ini dapat dilaksanakan dengan akhlak. Betul kan? Dan pengertian akhlak ni, kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa Melayu, susah. Yang penting, kalau nak dipahami, kita katakan taat. Itu saja. Akhlak bila taat kepada Allah SWT. Sebagaimana kita misalkan, kalau seorang anak tak taat kepada maknya, katakan dia tak ada akhlak. Dia tak taat kepada maknya. Tak taat kepada bapaknya. Dikatakan, oh budak ni kurang ajar. Tak ada akhlak. Bermakna, akhlak itu ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bagaimanapun orang itu hebat, kalau dia tak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak dikatakan orang yang berakhlak. Kemudian saya katakan akhlak ini mengikut Quran Hadis. Bukan mengikut akal. Yang mengikut akal, yang merosakkan Quran Hadis, kalau pada lahirnya dia seolah-olah berakhlak, tapi pada hakikatnya tidak berakhlak. Dua golongan. Pertama, orang mubtadi'. Atau mubtadi'? Pelaku bid'ah. Kedua, orang-orang tarikat, orang sufi. Memanglah orang tarikat itu pembuat bid'ah. Jadi dua ni, kalau kita lihat, berikalah yang merosakkan akhlak Islamnya. Mereka sebenarnya yang merosak akhlak Islamnya. Siapa dia? Mubtadi', ahli bid'ah, kedua orang sufi. Percayalah. Dan kalau ingin dilanjutkan tentang dua gulungan ni, izinkan saya, kuliah akan datang, saya akan bincang. Izinkan saya, dan kerana persoalan dua perkara ni, orang mubtadi', orang ahli bid'ah dan orang sufi, persoalan yang panjang. Berikalah dari dulu sampai sekarang perosak agama. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ancaman terus ke neraka bagi orang yang mubtadi', kerana dia merosakkan akhlak Islamiah. Begitu juga Rasulullah SAW, sebagaimana tadi khutbatul hajah saya baca, Rasulullah SAW tidak akan berceramah kecuali membaca iyyakum wa muhdatsatil umur. Aku peringatkan kamu daripada ciptaan-ciptaan yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dicipta yang baru ni bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu ke neraka. Jadi orang-orang yang membawa manusia, menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah orang-orang ahli bid'ah. Kalau dikatakan apakah dia punya akhlak? Saya katakan akhlak itu mencari keridhaan Allah dan mencari apa sesuatu yang Allah ridai ataupun taat. Akhlak orang-orang yang dikatakan yang paling mulia adalah yang paling taat kepada Allah. Sufi menyelewengkan ketaatan orang kepada Allah SWT, betul kan? Begitu juga orang mubtadi' ahli bid'ah, guru-guru bid'ah itu menyelewengkan manusia daripada berakhlak, berakhlak yang mulia. Sebab orang-orang yang dikatakan ahli bid'ah, dia menyelewengkan agama. Sedangkan Rasulullah SAW datang untuk menyempurnakan agama. Bila diselewengkan seolah-olah dia tidak berakhlak. Kalau mak kita suruh lain, kita buat lain, apa kita katakan? Kita tak berakhlak dengan mak kita. Kalau katakan guru kita suruh buat lain, ataupun buat suruh yang lain, antum buat yang lain, bermakna antum tidak berakhlak dengan guru antum. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ahli bid'ah itu tidak punya akhlak. Akhirnya kita jadi rorak peranda ni kerana ahli bid'ah, betul kan? Perpecahan. Sufi di Singapura lebih 20. Tarikat sufi yang besar-besar di antara satu dengan lain mengkafirkannya walaupun tidak terang-terang. Jadi apakah mereka berakhlak? Mereka tidak berakhlak. Walaupun mereka pakaiannya pakaian orang-orang beragama. Cara mereka berzikir kononnya zikir agama. Tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang merosakkan akhlak Islamnya. InsyaAllah itu masih kita akan pertegaskan lagi masalah ini. Di bawah ni, kebaikan akhlak. Nombor dua, pemahaman agama. Ya, kalau kita, kebaikan Islam itu sangat berkait dengan dua hal. Pertama, kebaikan akhlak. Kedua, kebaikan agama. Jadi beragama saja tidak akhlak pun tak ada guna. Tempoh hari kita dah bincang, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Nabi mengatakan manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling berakhlak. Walaupun orang itu kuat ibadahnya, kalau tidak berakhlak, tidak ada nilai sisi Allah SWT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di halaman 501, sebagaimana yang telah diketahui, bahawa barang siapa yang diberi pemahaman oleh Allah mengenai Islam, bererti dia menghendaki kebaikan baginya. Hal ini disebutkan dalam sabda Nabi SAW dalam hadis muttafaq alaih. Muttafaq alaih artinya Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis paling kuat adalah hadis muttafaq alaih. Nombor satu paling atas. Ya, muttafaq alaih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, boleh di bracket di bawahnya ahli syurga. Kalau kita masukkan barang siapa yang Allah ingin jadikan dia ahli syurga, maka dia yang Allah SWT akan memahamkan agama kepadanya. Di hadis yang lain, innamal fiqh bittafaqquh wa innamal ilm bitta'allum. Di hadis yang lain tak ada di sini, bahwasanya ilmu fiqh ini, kepahaman agama ini dengan dipelajari sebagaimana ilmu dipelajari. Innamal fiqh bittafaqquh. Kata Rasulullah, sesungguhnya ilmu fiqh ini memahami agama itu dengan dipelajari sebagaimana ilmu-ilmu lain dipelajari. Jadi kalau kita ingin jadi seorang yang dicintai oleh Allah, dikasihi oleh Allah, maka sibukkan diri kita dengan agama. Dan bagaimana menyibukkan diri dengan agama? Dengan belajar. Saya katakan beberapa kali, kalau kita beribadah tanpa ada ilmu, ditakuti ibadah kita tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Ditakuti dalamnya ada bid'ah. Ataupun tidak sempurna. Berapa ramai orang yang beribadah di luar tu. Semalam depan saya semayang di masjid apa ni, Wisma. Orang tu semayang berapa laju. Saya katakan semayang seperti ini Rasulullah SAW tak izinkan. Dia tengok, dia gitu, dia teruskan semayang. Saya katakan laju semayangnya. Ya, laju semayangnya. Kemudian dah penat, ditaruh kursi. Ditaruh kursi, bila Allahu Akbar dia berdiri, bila nak rukuk sujud, dia duduk. Oleh kerana saya sempat bercakap mengenainya, saya katakan tak boleh semacam ni laju sangat. Dia tak layan. Katanya. Terus dibangun, dia takbir lagi. Subhanallah. Dia beribadah. Kita tengok, oh bagus ni beribadah. Tetapi Allah tak terima. Kenapa? Pertama dia bid'ah. Dia mampu berdiri, kenapa duduk atas kursi? Oleh kerana dia banyak sangat. Sepanjang saya duduk di situ, tak tahu berapa rekaan. Saya belum habis satu rekaan, dia dah tiga rekaan mungkin. Dah tugu, dah tiga ni. Lajunya sembahyang, subhanallah. Orangnya dah berumur. Saya ingat umurnya dalam 60-an lebih. Sayang, dia sembahyang. Dia suka ibadah. Tetapi tidak dibina dengan ilmu. Akhirnya sembahyangnya, wailul lil musallin. Neraka wail bagi orang solat. Solat-solat seperti ini, neraka wail baginya. Kenapa dia tidak punya ilmu? Jadi kalau Allah hendak dia baik, diberi ilmu tu. Kalau Allah hendakkan dia baik, diberi ilmu. Bukan diberi untuk sembahyang, keinginan untuk sembahyang. Bukan. Tapi diberi ilmu dulu. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, di mana hadis daripada Ali radhiyallahu anhu dijelaskan oleh ulama-ulama salaf, al-ilmu huwa din. Al-ilmu huwa din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka engkau lihat, dari siapa engkau belajar ilmu ni? Daripada siapa engkau ambil ilmu ni? Makanya kalau kita mahu menjadi orang yang dikatakan dicintai oleh Allah Taala, ambil ilmu daripada pakarnya. Pakarnya yang kembali kepada Quran hadis. Bukan pakarnya, walaupun dikatakan pakar, tapi di ahli bid'ah. Ahli bid'ah bukan pakar. Ahli bid'ah dikhianah kepada Allah SWT dan dia tidak punya akhlak. Khianah tu artinya tidak punya akhlak lah. Jadi kalau kita mau belajar, pelajari ilmu daripada pakarnya. Pakarnya ahli sunnah wal jamaah. Yang saya katakan beberapa kali, ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj, salafus salih. Karena salafus salih, kembalikan kepada Al-Quran hadis. Makanya bila Ali mengatakan, hadis Rasulullah hadis Muslim, agama, ilmu itu agama kamu. Ilmu itu agama kamu. Maka, kamu lihat, daripada mana kamu nak ambil agama ni? Artinya kamu lihat, yang nak jadi ustaz kamu, apakah ahli sunnah, ataupun ahli bid'ah? Ada mengatakan, tak apa ustaz, saya belajar juga dengan ahli bid'ah, saya ambil yang bagus-bagusnya. Kau tahu ke? Saya, apa katanya, kalau ustaz-ustaz yang sunnah ni, kita kena pergi kelasnya. Kalau kelas-kelas ustaz-ustaz bid'ah ni, di mana ada? Di masjid-masjid. Di mana-mana ada. Dia malas nak langkah kaki untuk menuju ke tempat macam ni, dia duduklah dalam kelas-kelas seperti itu. Kalau Nabi dalam hadis Muslim mengatakan, ilmu itu agama kamu, kamu pastikan agama kamu agama yang benar. Kalau ahli bid'ah tidak akan bawa agama yang benar, dia tak punya akhlak. Ahli bid'ah tak punya akhlak. Sebab akhlak itu adalah ibadah. Ibadah yang Allah beri kepada kita, Quran. Quran itu amanah. Orang-orang bid'ah tak amanah dengan Quran, tak amanah pada hadis, betul kan? Dia tak amanah kepada Quran, tak amanah pada hadis. Itu orang-orang bid'ah. Tak amanah langsung. Nabi mengatakan bid'ah satu sejenisnya. Semua dalalah. Dia bagi kepada dua. Tak amanah. Allah mengatakan Allah bersemayam sekarang. Allah ini bersemayam di atas arasnya. Tapi orang-orang yang tak punya akhlak mengatakan tak Allah di mana? Di mana-mana. Hatta di tong tai itu ada Allah. Sebab Allah ada di mana-mana. Tempat yang kotor macam itu. Ini punya akhlak, tak punya akhlak. Atau seorang etis mengatakan, kalau begitu Tuhan kau di mana-mana, di faraj pelacur yang baru aku zinahi tadi, Tuhan kau dekat situ. Sebab dia ada kat mana? Dia katakan, iya, ada kat situ. Apa kata Ibn Arabi? Wa mal qalbu wal khinzuru illa ilahuna. Bukanlah anjing dan babi itu, benda-benda anjing dan babi, tapi dia Tuhan kami. Akhlak apa ni? Babi, anjing jadi Tuhan dia. Ini tak punya akhlak. Jadi kita katakan, siapakah orang yang punya akhlak? Orang yang punya akhlak adalah orang yang berilmu. Siapakah orang yang berilmu? Yang dikatakan ilmu daripada Quran hadis. Daripada manakah orang ini mengambil ilmu? Daripada pakarnya. Siapakah pakarnya? Pakarnya yang kembali kepada manhaj salaf. Jadi ulama-ulama salaf, pelajarilah ambil ilmunya. Selain salaf, jangan ambil. Cuba tengok ya orang salaf kalau bercakap Quran hadis. Buku. Misalan buku Tauhid yang sedang kita bedah di beberapa tempat. Buka saja Quran, hadis. Quran hadis. Betul kan? Akhidah wasatiyah, usulus salatah. Buka Quran hadis. Itu kitab yang ditulis oleh ahli sunnah wa jamaah Ibn Malik Salaf. Tetapi kalau buka buku sufi, nah. Teori-teori. Quran jarang-jarang digunakan. Hadis jarang-jarang digunakan. Kalau digunakan untuk menyelewengkan. Diselewengkan dan untuk diselewengkan. Jadi alhamdulillah. Dan pahami ayat ini. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka dia akan memahamkan agama kepadanya. Jadi memahamkan agama bukan ilmu laduni ya, tiba-tiba faham. Tak. Jangan duduk kat rumah zikir-zikir, tiba-tiba faham. Tak. Nabi faham pun malaikat turun. Cuba jaga. Kalau teori ilmu laduni yang mengatakan ilmu ilham, ilmu laduni ni adalah ilmu ilham. Ilmu ilham ada dua. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, al-wahyu wahyain, al-wahyu minar rahman, al-wahyu minas syaitan. Wahyu itu dua. Wahyu daripada Rahman, daripada Allah SWT. Wahyu itu dah habis dah. Wafat Rasulullah SAW dah tak ada lagi. Tetapi yang berterusan sampai hari kiamat, wahyu daripada syaitan. Itulah ilham. Makanya ilmu laduni, saya nak faham lagi sekali, ilmu laduni tidak wujud kecuali untuk Nabi Abi Hidir. Sebab kalau kita ambil dalilnya, wa'allamnahu min ladunna ilman. Itu hadisnya. Apa ayat Qur'annya? Ayat ini digunakan oleh sekalian orang sufi. Dia katakan ada ilmu laduni. Tapi kita, kalau kembali kepada sababun nuzulnya, kepada tafsirnya, wa'allamnahu, dalam bahasa Arab, hu, huwa, seorang. Kalau wa'allamnahuma, dua. Kalau wa'allamnahum, itu ramai. Quran mengatakan wa'alamnahu. Hu di sini ganti nama bagi Nabi Khidir. Jadi ilmu ini diturunkan kepada Nabi Khidir. Bukan diturunkan kepada orang sufi. Orang sufi mengatakan, ya, ilmu ini ilmu laduni. Ilmu laduni tidak wujud kecuali kepada Nabi Khidir. Sebab ceritanya ini pasal Nabi Khidir. Dan ceritanya mufrad. Cerita pasal seorang ni, Nabi, aku ajarkan dia, bukan mereka. Jadi dah berlalu. Jadi mereka mengatakan, tak ada. Ini dalilnya, memang ada dalil, kau salah guna. Makanya perlunya ilmu. Dan perlunya ilmu itu dipelajari daripada orang salaf. Orang salaf mengembalikan ilmu ini kepada tafsirnya. Siapa yang layak menafsirkannya? Quran. Siapa yang menafsirkannya? Hadis. Siapa yang menafsirkannya? Ulama-ulama. Dikatakan, terutama para sahabat, kibar sahabat seperti Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud. Tidak ada tafsir daripada Al-Quran mengatakan ilmu laduni itu diturunkan kepada siapa saja. Tak ada. Tidak pernah dikatakan imam-imam kita, dikatakan imam seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, dapat hadis itu ilmu laduni. Tak ada. Dia kena cari satu-satu. Kena hafal semua. Rawi-rawinya. Bukan ilmu laduni. Begitu juga ulama tafsir. Dia menafsirkan Al-Quran tak pakai ilmu laduni. Jadi dia kena cari hadis-hadisnya. Begitu juga para sahabat, dia tak dapat ilmu laduni, dia dapat semua ilmu daripada Rasulullah, sehingga menafsirkan Al-Quran tak boleh sembarangan. Allah mengatakan atau Rasulullah SAW mengatakan, man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maqaduhu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya saja, dengan pendapatnya saja, tidak kembali kepada Quran sendiri, tak kembali kepada hadis, tak kembali kepada kibar sahabat ataupun ulama tafsir, maka dia sudah bersedia satu bangku di neraka. Jadi ilmu laduni dari mana? Menafsirkan Al-Quran pun tidak boleh sembarangan. Mensyarahkan hadis pun tak boleh sembarangan. Memperkataan Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Allah mengatakan, kau jangan suka-suka nak bercakap dalam agama ni kalau kau tak punya ilmu. Jadi ilmu laduni batil. Jadi ilmu laduni lah ilmu yang dipelopori oleh orang-orang sufi, dan orang sufi akhirnya tidak ada akhlak. Betul kan? Banyak buktinya. Banyak sangat buktinya. Dan cuba tengok orang-orang sufi apa buat dekat masjid? Kita nak sembahyang. Terutama di, yang saya rasakan bila malam Jumaat. Kita nak sembahyang qul masbuk. Kadang-kadang tak boleh sembahyang tau. Apa dia orang buat? Baca Yasin, pekik yang bukan-bukan. Begitu juga hari Selasa di masjid apa? Di masjid Kasim. Saya sembahyang terpaksa keluar semula. Saya masbuk. Saya keluar lepas maghrib. Sampai di situ, isyak dah habis. Tapi masih ada waktu untuk sembahyang isyak. Tak boleh sembahyang. Apa dia buat? Membekik Allah, Allah, Allah, Allah. Macam mana nak sembahyang? Saya bila Allahu Akbar, terikut-ikut nanti. Sisir apa? Itu tak ada akhlak. Orang nak sembahyang tadi tak boleh diganggu oleh mereka. Siapa ikut Bijak Kasim, tanyalah. Jadi ini tak ada akhlak. Akhlak apa dia? mengganggu orang solat, mengganggu orang nak berzikir. Kalau boleh berzikir, Umar membaca Al-Quran dengan kuat. Rasulullah SAW katakan, pelankan sikit, jangan ganggu orang. Itu di rumahnya. Lihat, bukankah Rasulullah SAW waktu malam pernah berjalan, sekali dengar Umar baca Quran kuat sangat ni, dari jauh dah dengar. Katakan, Umar, kau baca pelan-pelan, supaya jangan ganggu orang lain. Bagaimana di masjid? Itu di rumah dia. Ini di rumah Allah. Saya katakan itulah di antara yang diistilahkan mereka tidak punya akhlak. Okey, kita teruskan. Dengan demikian, akhlak Islam itu kembali kepada pemahaman terhadap ajaran agama. Pemahaman terhadap ajaran agama dua. Quran dan hadis. Betul kan? Ada yang lain? Sebab kata Rasulullah, taraktu fikum amraini ma intamasaktum bihima falan tadilu abada. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Tak ada dua, tak ada tiga, empat. Kembali kepada keduanya, tak akan sesat. Ada yang lain? Okey. Bila kembali kepada keduanya, perlu fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada pakarnya. Yang ini pakar yang memahami Quran hadis jika kamu tidak tahu. Apa arti pakar yang memahami Quran hadis? Orang yang mempelajari Quran hadis. Orang sufi tak belajar Quran hadis ya? Kalau boleh antum jangan belajar Quran dan hadis. Itu orang sufi. Gantinya apa? Tak tahu baca Quran tak apa. Zikir-zikir. Cukuplah. Anda tak tahu baca Quran, paling disenangi oleh orang sufi. Anda tak ada ilmu, paling disenangi oleh orang sufi. Kerana dia tak dikacau nanti. Supaya jangan belajar Al-Quran, susah belajar Al-Quran, ikut aku punya tarikat, engkau Allah, Allah, Allah banyak kali dah cukup. Supaya kita malas belajar, engkau ikut, engkau zikir-zikir masuk syurga. Tidak, bukan semudah itu. Jadi supaya kita bodoh, zikir, zikir, zikir, ilmu tak akan dibagi. Sebab kalau kita punya ilmu, kita akan menentang dia. Itu orang sufi. Maka orang sufi asyik zikir. Beribu-ribu dikumpul di mana? Di expo sana? Zikir. Ilmu tak diberi. Berapa banyak orang-orang sufi dah bertobat? Mereka beritahu kepada kami, guru-guru mereka memang tak galakkan mereka belajar. Sedangkan Islam disuruh kita belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib sebagaimana kita jelaskan nanti di buku ini. Kita akan jelaskan kewajipan menuntut ilmu. Berdosa orang yang tidak menuntut ilmu. Poin seterusnya, sabda Rasulullah SAW, seorang tidur sejenak, lalu amanat itu dicabut dari dalam hatinya. Ini hadis yang kita baca tempoh hari. Orang itu tidur, dicabut amanatnya. Tidur lagi, dicabut amanatnya. Kenapa agaknya? Kerana tak ada akhlak. Dalam buku ini, ingat tak satu cerita? Seorang itu berjalan dengan gurunya. Seorang berjalan dengan gurunya. Saya sudah baca ke belum ni di sini? Bila jalan dengan gurunya, dia tengok anak seorang Nasrani cun, cantik, laki-laki. Apa katanya anak murid ni kepada gurunya? Wahai guru, macam mana Allah nak siksa dia? Dia seorang yang cantik, yang mulik, yang cantik. Apa kata gurunya? Celaka engkau. Allah akan tunjukkan kebinasaan ilmu kau besok. Apa maksudnya? Dia tak punya akhlak kepada Allah. Allah mengatakan, orang kafir ke mana? Ke neraka. Allah mengatakan orang kafir ke mana? Ke neraka. Yahudi nak selain majusi ke neraka. Tetapi, anak murid ni mengatakan kepada dunia, wahai guru, anak cantik seperti ini, kenapa Allah masukkan neraka? Bermakna pertikaikan Allah. Tak ada akhlak entah. Lihat dia cakap itu je. Gurunya tahu. Dia ni dah tak ada akhlak dah. Kalau Allah mengatakan masuk neraka, habis cerita lah, jangan bincang lagi. Tapi dia komen. Apa katanya? Wahai guru, kenapa Allah masukkan orang muda ni ke masuk neraka? Sedangkan orang ni cantik. Yalah, orang-orang Kristian separuh orang Eropah kan cantik-cantik itu. Jadi, dia katakan kepada gurunya, wahai guru, kenapa Allah masukkan di dalam neraka? Dipertikaikan. Gurunya mengatakan, celaka engkau. Besok Allah akan tarik ilmu kau. Dia juga biadab kepada gurunya. Gurunya dia ajarkan, kau jangan pertikaikan. Kau terima saja. Tapi dipertikaikan juga. Depan gurunya. Lepas 20 tahun dia tidur. Dia tidur. Waktu malam, tiba-tiba dia bangun, ilmunya hilang. Hafalannya semua hilang. Baru dia fikir, 20 tahun dulu aku pernah berkata kepada guruku, aku tak minta maaf, aku tak tarik. Apa perkataannya? Kenapa Allah dipertikaikan? Kenapa Allah seksa orang ni? Sedangkan orang ni cantik. Yang Allah seksa bukan kerana cantiknya. Inna Allah la yunduru ila suarikum walakin yunduru ila kulubikum. Allah tidak melihat luaran kamu, cantiknya kamu, cunnya kamu. Tak. Tapi lihat hati kamu, hati dia itu tidak beriman. Maka masuk dalam kerima ke dalam api neraka. Tapi orang ini bertikaikan. Gara-gara itu, Allah tarik ilmunya. Gara-gara itu. Dan cerita ini ada di sini juga. Tapi cerita yang lain. Lihat. Sabda Rasulullah SAW, seorang tidur sejenak. Lalu amanat itu dicabut dari dalam hatinya. Sehingga bekasnya hanya tinggal sedikit. Kemudian dia tidur lagi sejenak. Lalu amanat itu dicabut. Sehingga yang tersisa di dalamnya hanya tinggal bekas titik-titik seperti bara api yang digelendengkan di atas kakimu. Maka timbullah bengkak-bengkak pada padahal tidak terdapat apa-apa padanya. Lalu orang-orang yang berjual beli, maka hampir tidak ada satu pun yang menunaikan amanatnya. Di sini kuncinya akhlak. Kalau kita lihat, Islam hubungan dengan Allah. Kita dah pinjang akidah dan taat kepadanya. Dan hubungan dengan manusia. Hubungan paling dijaga dengan manusia, dengan ibu ayah. Betul kan? Hubungan yang paling dijaga antara manusia dengan manusia dengan ibu ayah. Itu kita tak pertikaikan. Tetapi yang paling besar juga adalah hubungan dengan Nabi. Dengan para Rasul. Nabi dan para Rasul itu dia tidak ada. Siapa penggantinya? Ulama. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin yuwarithul ilm. Nabi-nabi dan rasul-rasul tidak pernah mewariskan dirham atau dinar, tapi diwariskan ilm. Maka siapakah yang menjadi pewaris al-ulama? Al-ulama pengganti Nabi, pewaris Nabi. Kalau dulu kita tidak boleh menyakiti hati Nabi, dia tidak boleh menyakiti hati para Rasul. Kalau sekarang yang tidak boleh sakiti hati apa? Ulama, Syekh. Tapi ulama dikatakan yang kembali kepada manhaj salafus saleh. Di depan ini ada kursi, insyaAllah. Masih ada kursi. Yeah. Jadi kalau kita katakan, apakah hubungan manusia yang paling kena jaga dengan ibu bapa? Yang kedua, dengan ulama. Kalau kita katakan kita punya akhlak dengan ulama, maka selamat ilmu kita. Kerana doa ulama mustajab. Tapi ulama sunnah, bukan ulama bid'ah. Ulama bid'ah walaupun dia panjang-panjang lepas sembahyang berapa jam tetap Allah tak terima. Tapi ulama sunnah Allah makbulkan insya-Allah. Ya. Maka akhlak yang dijaga juga selain daripada mak dengan guru. Maka keberkatan ilmu kita yang kita cari siang malam, yang kita katakan ingin masuk syurga dengan ilmu, diambil daripada guru. Kalau tidak, di mana kita dapat ilmu ni? Apakah Imam Syafi'i, anda beli buku banyak-banyak, anda tumpuk di rumah, anda baca, anda tidak akan faham. Kerana kata Imam Syafi'i, ada istilah-istilah yang tidak boleh anda fahami, dan kalau anda cuba paksa juga faham, anda akan merosakkan buku ni. Sebab apa, pemahaman anda tidak akan sama seperti yang dikendakkan oleh buku tersebut. Kecuali yang boleh menjelaskan istilah-istilah yang sulit ini, guru. Maka diwajibkan bertalaki, bukan beli buku sahaja. Bukan beli buku sahaja, bertalaki. Jadi, bagaimana ilmu boleh ditarik? Cerita di dalam buku ini, dan dicerita dalam buku ini, di antaranya tidak berakhlak. Pertama kepada Allah, dan kedua kepada guru antum. Pertama kepada Allah, kedua kepada guru antum. Dia ni tidur lama-lama ditarik amanahnya. Apa amanahnya? Hafalannya. Dan yang kedua, yang paling banyak orang yang tak mau berakhlak dalam jual beli. Betul kan? Dia cuba nak lakukan ini produk, maka dibuat bermacam-macam bayan. Sehingga kata Rasulullah SAW, al-bayanu sihrun. Apa itu sihrun? Orang terpesona. Maka di sini Rasulullah SAW menunjukkan, maka hampir tidak ada satu pun. Lalu orang-orang yang berjual beli, maka hampir tidak ada satu pun yang menunaikan amanah. Maka ini kata Rasulullah, man ghasyana falaysa minna, kepada penjual beli. Siapa yang tidak amanah, bukan daripada golongan kami. Memang betul ya? Betul kan? Kebanyakan yang menipu sekarang penjual. Tidak-tidak yang direct selling. Dia boleh nyematikan produk orang, dia katakan produk ini begini, begini, begini, begini. Berapa banyak orang yang tidak jujur dalam perniagaannya, lama-lama bankrupt. Bukan saja bankrupt, diburu. Diburu oleh siapa? Bukan saja oleh pemerintah, oleh orang-orang bawahnya yang menjual produk dia. Tempoh hari di mana di TV ada satu produk, subhanallah, dengan ego orang tu keluar kat TV, boleh katakan setiap hari. Tapi bila dikaji, produk dia mengandungi bahan yang membahayakan. Kalau kerajaan tak ambil tindakan, dah berapa banyak orang Islam mati. Sebab yang punya produk ini orang Islam, yang 100% penjualnya orang Islam, yang menggunakan hampir 100% orang Islam. Tertangkap dia, rupanya dia punya produk mengandungi bahan yang membahayakan, datangkan kanser dan boleh bawa mati. Ditangkap sampai sekarang, subhanallah. Banyak berlaku. Kenapa? Dia tidak amanah. Dan kata-kata Rasulullah SAW makbul. Apa yang kata Rasulullah SAW? Maka wahai peniaga, Nabi Muhammad mengatakan, man ghasyana falaysa minna, siapa yang berniaga, apapun jenis berniaganya, yang besar yang kecil, perlu amanah. Kalau tidak amanah, Allah tarik. Apa dia? Keberkatannya. Dan berakhlaklah dalam berniaga dengan amanah. Berakhlaklah dalam berniaga dengan beramanah. Kemudian di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, yang syarahkan Fathul Bari ini, Ibn Hajar Al-Asqalani. Inti dari berita ini adalah bahawa Rasulullah SAW memberikan peringatan mengenai penjabutan amanah. Apa arti penjabutan amanah? Anda katakan amanah tadi Quran hadis kan? Anda katakan tadi siang-siang, jadi katakan amanah Quran hadis. Bagaimana penjabutan amanah? Seperti orang tu tidur sejenak, hilang dia punya hafalan, hilang dia punya ilmu. Banyak cerita seperti ini. Ada orang dalam hadis dari kaum Bani Israel, tangannya bercahaya tangannya kerana ilmunya. Tangannya boleh bercahaya, malam tangannya boleh bercahaya. Tetapi oleh kerana dia tak jaga amanah, Allah tarik semua. Kehebatan dia, ilmunya, keluar cahaya daripada tangannya. Waktu malam dikeluarkan cahaya. Tetapi oleh kerana dia sombong, dia megah, dianggap sebagai orang alim, dipuja, dipuji, diangkat oleh kaumnya, lama-lama dia sombong. Bila sombong, sombong itu adalah perosak amanah, betul kan? Inna Allah la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak suka kepada orang takbur. Maka ditakbur, ceritanya dalam hadis, Allah tarik. Dia tidur malam, tengok cahaya dah ada lagi. Begitu juga orang yang belajar, walaupun dengan orang sunnah, tanya Abdul Munib, berapa tahun Abdul Munib yang belajar? Puluh-puluh tahun. Puluh-puluh tahun, tapi dia tidak amanah, disuruh bersopan santun dengan gurunya, dia tak bersopan santun. Akhirnya, istilah orang Melayu, gagak pulang ke benua. Ada lagi satu, belut pulang ke apa maknanya? Kalau gagak pulang ke benua, dia keluar daripada benua hitam, balik hitam, tak berubah. Sifat belut licin. Dia keluar daripada lumpur licin, dia balik ke lumpur pun licin. Bermakna tidak berubah. Bertahun-tahun, berbelas tahun dia belajar, tapi sama seperti dia tak pernah belajar. Kenapa? Keberkatannya tidak ada. Kenapa? Tak punya akhlak. Dengan siapa tak punya akhlak? Pertama dengan Allah, dan kedua kepada gurunya. Mungkin dengan maknya tidak berakhlak. Sebab dengan mak bapak juga, untuk dapat keberkatan ilmu, dengan mak bapak kena berakhlak. Tolonglah dipahami ini. Yang punya mak bapak ni, jagalah mak bapak. Allah akan tarik ilmu antum. Antum hebat macam mana pun, kalau tak berakhlak dengan mak bapak, antum tidak bercahaya, tidak berguna ilmu antum. Hanya berputar kat situ saja. Dan orang tak akan dengar. Orang dengar pun menyampah. Saya katakan benar. Bukan makin senang orang dengan ni, orang makin menyampah. Tapi insyaAllah, kalau diberkati oleh Allah Taala, orang senang mendengarnya. Kita teruskan. Inti dari berita ini adalah bahawa Rasulullah SAW memberikan peringatan mengenai penjabutan agama, amanat atau akhlak. Dan bahawasanya orang yang tadinya disifati amanat akan ditarik kembali sifat amanatnya sehingga dia menjadi pengkhianat. Pengkhianat, paling khianat adalah pengkhianat agama. Itu ahli bid'ah semua pengkhianat. Betul kan? Tauhid tiga uluhiyah, rububiyah, semua sifat. Sekali tauhid nak sampai 20. 20 pun tak faham-faham sampai sekarang. Ada lawan pula tu. 20. Ada yang harus lagi tu. Subhanallah. Bingung manusia. Sedangkan dalam surah Al-Fatihah, tauhid tiga. Asma wa sifat, uluhiyah, rububiyah. Dabi dia khianati agama ni sampai orang tak boleh faham. Dan banyak lagi kalau kita lihat. Padahal sebelumnya ia sebagai seorang yang dipercayai. Dan hal itu hanyalah terjadi sebagaimana nampak dalam realita kehidupan ini pada orang yang bergaul dengan para pengkhianat. Jadi kalau sudah diketahui orang itu berkhianat, mengkhianati gurunya, mengkhianati maknya, mengkhianati siapa pun, kata Rasulullah SAW, almaru ala dini khalili falyanzur man yukhalilu. Agama itu mengikut siapa yang jadi temannya. Pengkhianat-pengkhianat seperti ini kita jangan gauli. Fa'rid anil jahilin. Allah mengatakan tinggalkan orang-orang jahil seperti ini. Jangan kita dekati. Dan diumpamakan dalam hadis yang kita pelajari, kita bergaul dengan orang yang baik, dengan orang yang jahat, seperti bergaul dengan penjual minyak wangi. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kalaupun kita tak beli, sekurang-kurangnya kita dapat bau wangi, ataupun dicolek, dapat wangilah kita balik. Satu lagi, bergaul dengan orang yang jahat, seperti bergaul dengan tukang besi. Kalau kita pergi tempatnya, imba kena percikkan, hingga baju kita koyak, ataupun kita keluar dengan bau yang busuk. Jadi pilihlah kawan. Dia menjadi pengkhianat kerana pengaruh temannya. Makanya sekali lagi saya katakan, dalam hadis Bukhari, seseorang mengikut agama, siapa jadi temannya. Maka lihatlah teman anda, siapa dia. Almaru ala dini khalili, falyanzur man yukhalilu. Agama mengikut siapa yang menjadi temannya. Maka lihat temannya. Jadi berteman dengan orang ahli bid'ah, jadi bid'ah tu. Biarlah kita, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Bahri, berkawan dengan Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada berkawan dengan ahli bid'ah. Lihat. Orang bertanya. Kata Imam Al-Bahri, berkawan dengan Yahudi, Nasrani dan Majusi lebih baik daripada berkawan dengan ahli bid'ah. Kenapa? Yahudi, Nasrani, Majusi luar tembok. Kita tahu dia kafir. Tetapi ahli bid'ah, dia kat masjid. Dia ajak apa dia? Beribadah. Jadi kita kata pengaruh. Dia dalam tembok bersama kita. Yahudi, Nasrani, Majusi luar tembok. Kita tahu agama mereka kita tak terima. Tetapi ahli bid'ah, dia baca Al-Quran, dia bawa hadis. Dia sembahyang. Makanya kita kata pengaruh. Kalau Nabi mengatakan almaru ala dini khalili, ini dalilnya. Kita tidak boleh berkawan dengan ahli bid'ah. Imam Ahmad dan imam-imam salaf yang kita kenal sangat tegas kepada ahli bid'ah dan sahibul bid'ah. Seperti Imam Ahmad, cerita ini berulang-ulang. Imam Ahmad apabila mendapati seorang temannya Al-Karabisi, seorang alim juga, tetapi penghujungnya, cuba lihat, Allah mengkhabarkan dalam hadis, ada manusia yang sejengkal ke syurga, tapi nak mati sejengkal ke neraka. Jadi Al-Karabisi, walaupun banyak pengikutnya, alim seperti Imam Ahmad, tapi penghujungnya, dia mengajarkan satu ilmu. Ilmu apa namanya? Ilmu firasat. Ilmu firasat ini ilmu khurafat dan takhayul. Contohnya, misal, pernah dengar Fadilah Kamsan? Kebanyakan kenal ya Fadilah Kamsan? Anda kenal Fadilah Kamsan? Pakar motivasi. Ana dengar satu hari, orang yang ada tai lalat di pipi, diramal. Begini, begini, begini, begini. Kata Ana tak ada modal lain, kita bercakap. Orang yang lahir hari Jumaat, begini, begini, begini. Allahu Akbar, tidak ada hadisnya. Kalau mati hari Jumaat, ada hadisnya. Tapi akhir hari Jumaat, ditafsirnya begitu begini. Dan supaya dapat nafsi yang baik, banyak-banyak solat hajat. Nak dapat baik, nafsi yang baik, banyak-banyak solat hajat. Mana ada solat hajat? Solat hajat bid'ah. Saya sedang menulis ni. InsyaAllah sebulan lagi akan keluar buku tu. Ini adalah ahli bid'ah yang Imam Ahmad mengatakan, jangan belajar dengan Karabisi. Jangan tegur orang yang belajar dengan Karabisi. Jangan tegur Karabisi. Jangan tegur orang yang bertegur dengan Karabisi. Di baikot betul-betul, Karabisi mati, tak ada orang nak urus. Sehingga saudaranya panggil orang, uruskan mayatnya. Kalau tidak, dia jadi bangkai dalam rumahnya. Sampai macam tu. Ada orang menegur Imam Ahmad, kenapa engkau bersikap seperti itu? Apa kata Imam Ahmad? Iza sakat tu ana, wa sakat tu anta. Jika aku diam, engkau diam, aku tidak beritahu bahawa dia ahli bid'ah. Kalau orang pergi kepadanya, siapa akan tanggung? Aku tanggung, kamu tanggung. Jadi beritahu. Jadi tidak boleh berkawan dengan ahli bid'ah. Berbeza dengan sahibul bid'ah. Sahibul bid'ah, orang yang ikut-ikut. Dijemput makan Yasin, ya makan dia. Itu sahibul bid'ah, terikut ikut. Ya, diajak dengan kuliah maulid, dia duduk dia. Siapa dia? Ahli bid'ah. Ahli bid'ah tu yang mengajar tu. Ataupun yang ajak kepada perbuatan bid'ah tu, ahli bid'ah. Kenapa dia mengajak? Kerana dia suka kepada bid'ah. Jadi ahli bid'ah seperti ini tinggalkan. Ahli bid'ah tinggalkan. Sebab membahayakan kita punya akidah. Membahayakan kita punya ibadah. Dan membahayakan kita punya akhlak. Anda katakan awal-awal, ahli bid'ah adalah orang yang tak punya akhlak kerana dia merubah agama Allah. Begitu juga, ya kita terus ke paragraf di bawah. Hal itu bererti bahawa di antara akhlak itu ada yang bersifat insting, yang di dalaman, dan ada pula yang bersifat apa, diupayakan, diusahakan. Orang di atas adalah orang yang memperoleh amanat sehingga dia menjadi orang yang dipercayai, tetapi dia tidak menjaganya, yakni mengikatnya sehingga dia kembali kepada karakternya, yakni tidak amanah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Aisyah, wa idza dzul fuduli dhanna 'ala al-maula 'adat li khima li khiyamha al-akhlaq. Saya baca lagi sekali, wa idza dzul fuduli dhanna 'ala al-maula 'adat li khiyamha al-akhlaq. Jika orang yang mempunyai kelebihan harta kikir terhadap budak yang diberdekahkan, maka akhlaknya kembali ke tabiat dasarnya. Oleh kerana itu, akhlak bisa berubah. Kerana seadanya tidak bisa berubah, nascaya pelajaran dan nasihat itu tidak mempunyai makna dan tidak bererti. Bagaimana mungkin akhlak tidak bisa berubah, dirubah, padahal kita melihat binatang buas saja bisa bersikap jinak. Kuda pun bisa jinak. Dan anjing pemburu juga bisa dididik. Yang menjadi masalah adalah bahawa sebahagian jiwa ada yang cepat menerima perbaikan. Tetapi ada pula sebahagian lainnya yang sulit menerima perubahan. Dan hal itu telah saya jelaskan panjang lebar dalam buku saya yang berjudul ni, Makarimul Akhlak. Buku yang lain, bukan buku yang ini. Sabda Rasulullah SAW, sehingga dikatakan bahawa di suku fulan ada seorang yang dipercayai. Sehingga dikatakan kepadanya, kepada orang tersebut, alangkah sabarnya, alangkah cerdiknya, alangkah pandainya dia. Padahal dia dalam hatinya tidak dapat iman sedikit pun, meskipun sebesar biji sawi. Ini bermakna orang munafik. Dan yang paling tidak berakhlak adalah orang munafik. Yang paling besar penipunya adalah orang munafik. Dan orang munafik tidak punya amanah. Sehingga dalam hadis salam, ayatul munafiki thalathun. Tak ada munafik itu tiga. Kalau ada tiga perkara ni, atau salah satu, jaga-jaga, dia adalah termasuk salah seorang daripada munafik. Bertambah bila bercakap bohong. Idza hadatsa kadzaba. Kedua, bila berjanji menyalahi janji. Yang ketiga, apabila diberi amanah, dia khianah. Jadi amanah yang paling besar adalah Al-Quran dan Hadis. Jangan khianati Al-Quran dan Hadis. Siapakah pengkhianat Al-Quran Hadis? Ahli bid'ah. Siapakah pengkhianat Al-Quran Hadis? Munafik. Orang munafik. Jadi dua ni bahaya. Dan cerita pasal orang munafik dalam Al-Quran paling panjang. Berbeda dengan orang yang beriman. Dalam surah Al-Baqarah paling panjang cerita orang munafik. Lihat, orang kafir pun tak sepanjang orang munafik. Jadi orang munafik ini bahaya. Dan sifat orang munafik adalah tidak amanah. Jadi amanahlah antum ya. Ini menjelaskan bahawa akhlak dan iman saling berdampingan. Ada akhlak, ada iman. Tak ada akhlak, biasanya tak ada iman. Saya misalkan tadi apa dia? Iman tu 70 cabang. Yang paling tinggi lain Allah. Yang paling bawah tu membersihkan jalanan. Kalau jalanan tak dibersihkan, ada akhlak apa? Ada iman apa? Tak beriman dengan kebenaran perkataan Rasulullah SAW. Jika salah satu dari keduanya dicabut, maka yang lain akan tercabut pula. Jadi manusia, bagus bagaimanapun, kita lihat akhlaknya yang kedua. Akhlak dalam agama. Akhlak dalam agama jangan bid'ah. Ya kan? Akhlak dalam agama jangan bid'ah. Akhlak dalam agama jangan bohong. Kalau ini haram, katakan haram. Jangan katakan halal. Kalau bercakap, mesti benar. Pernah bertanya, apakah malam Jumaat ni baca Yasin ke baca surah Al-Kahfi? Kita kena cakap benar. Kalau kita katakan baca Yasin, habis. Sebab hadisnya baca surah Al-Kahfi. Kan bohong dia. Subhanallah. Hal itu telah ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Naim dengan sanad yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Al-haya'u wal-imanu qarnan jami'an fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Malu dan iman itu, malu dimasukkan sini akhlak. Ya, kalau orang berakhlak itu malu, nak mencuri malu, cakap bohong malu, nak buat maksiat malu. Jadi malu di sini adalah akhlak. Malu dan iman itu bersatu, bersatu padu. Jika salah satu keduanya dicabut, maka yang lain akan tercabut juga. Seperti duit syiling. Duit syiling, kepala bunga. Tercabut satu, tak laku lah. Kalau dilambung, dua-dua melambung. Kalau jatuh, dua-dua jatuh. Begitu juga akhlak. Jadi, pelihara akhlak supaya Allah SWT menjaga keimanan kita. Malu merupakan puncak dari akhlak Islam yang tercermin dalam perbuatan. Malu itu yang menjadikannya tumbuh dan penuh berkah serta pemandangan yang menyenangkan bagi mata manusia. Betul kan? Kalau kita lihat orang itu yang berakhlak, senang kita. Tapi kalau orang tidak berakhlak, subhanallah. Saya rasa sampai di situ dulu. Kita sabar. Kita berhenti di situ dulu kerana kita ada subjek yang kedua. Dan kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Tolong ditulis hari ini berapa ribulan fatrah. Okey, Abdul Nasir, kalau ada soalan, ambil soalan tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sihat sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Wa anda insya-Allah. Apakah salah kalau isteri meminta suami barang keperluan isteri, yakni pakaian dan lain. Suami saya jarang sekali membelanjakan pakaian saya dan anak-anak dalam satu tahun 3 atau 4 kali sahaja. Dan saya pun tak berani minta kerana dia ada kasih saya jajan pasar dan balance saya yang punya. Masalahnya anak saya kalau inginkan pakaian atau yang lain, saya yang membelanjakannya. Jadi tujuan saya ingin tahu, bolehkah Ustaz jelaskan? Terima kasih. Kalau setahun, kalau satu pakaian sampai beli 3-4 kali, itu dah banyak lah tu. Iya kan? Sebab pakaian tu bukan macam makanan. Hari ini pakai, besok rosak. Satu pakaian boleh pakai 2-3 tahun. Kecuali kalau budak tu kecil, membesar, dah tak sedang. Kalau badan dah tak besar lagi, macam tu, saya rasa kalau satu tahun sampai 3-4 kali, itu dah banyak tu. Kalau tak termasuk pakaian sekolah lah. Iya. Sebab hari raya pun kita belikan anak-anak 1 atau 2 pasang. Kan? Cuma basahan, pakaian-pakaian basahan ni, tengoklah. Kalau dah lusuh sangat, janganlah sampai. Macam itu tidak akan anda. Kita ingat ya, sedekah tu termasuk orang yang punya akhlak. Sedekah. Tapi sedekah yang pertama sekali kepada siapa? Kepada keluarga. Orang yang akhlaknya mulia, dijaga apa dia? Sedekahnya, infaknya, zakatnya, hibahnya. Itu dijaga. Katakanlah zakat. Zakat itu hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Zakat, hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Betul kan? Sebab masuk rukun Islam. Okey, hubungan manusia yang paling dekat dengan kita adalah anak-anak kita, keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kita pelihara, jaga anak-anak kita dulu. Makanya kita Rasulullah SAW ditanya, infak pertama, sedekah pertama untuk siapa? Untuk keluarga. Kalau kita lihat dalam buku Kewajipan Mukmin yang Terabai, Di atas sekali saya tulis dengan hadis-hadis yang sahih, infak pertama, sedekah pertama, hibah pertama adalah untuk keluarga. Kenapa dia lebih berhak? Dan kita ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa', laki-laki bertanggungjawab atas semua keluarga. Maka kalau dia tak punya pakaian, wajib kita belikan pakaian. Tetapi alangkah baiknya isteri tadi, dia jimat, dia ketepikan, katanya duit tu duit dia. Alhamdulillah diberikan baju untuk anak-anak dia. Saya katakan ya, dalam daurah, beberapa kali daurah, apa salahnya kita bincang dengan suami? Dan kalau boleh jangan diceritakan kepada orang lain masalah rumah tangga. Kita bincang dengan suami dan tengok keadaan-keadaan yang sesuai untuk kita bincang. Jangan dalam keadaan dia tak ada duit entah bincang nak beli baju. Ni hujung tahun ni banyak ada bonus, ceritalah pasal beli baju. Itu kan baik. Ataupun suami selalu overtime, bila bawa balik, bawa gaji, cerita sikit. Jangan dalam masa dia tak ada duit entah cerita itu cerita ini, marah dia nanti. Ini bincanglah. Dan di dalam bisalan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bertolong-tolonglah atas kebaikan dan takwa. Ta'awun dalam rumah tangga akan mendatangkan mawaddah wa rahmah. Tahu mawaddah? Cinta, rahmah, kasih sayang. Dan Nabi selalu mengkhabarkan kepada kita, pengikat cinta adalah hadiah. Tahu hadiah? Ya, apa salahnya beli baju untuk keluarga kita sebagai hadiah? Itu ada dalam buku saya itu. Buku itu masih ada kat belakang. Kehancuran rumah tangga, siapakah yang dipersalahkan? Bukankah di antaranya Rasulullah SAW suruh kita saling memberi hadiah? Apa salahnya kita beri hadiah anak kita, belikan baju dan sebagainya? Sebab itu mengikat cinta. Dan cinta paling betul adalah cinta di antara suami dan isteri. Yang lain itu, apa kata orang Melayu? Cinta monyet, cinta apa tak tahulah. Yang penting, Quran mengatakan seperti itu. Hakikatnya cinta adalah pada perkahwinan. Kalau cinta-cinta tak berkahwin, itu tak betul. Itu bukan cinta, itu main-main sebenarnya. Ya? Dan banyak lagi yang kita boleh sentuh dalam masalah urusan rumah tangga. Suami yang bertanggungjawab adalah suami yang memenuhi rumahnya dulu. Bukan di luar. Ini kawan diajak makan sedap-sedap. Jumpa kawan, jom pergi warung. Ataupun jom pergi restoran, jom pergi makan belanja kawan dengan tak kira duit berapa habis. Tapi di rumah, tengok icebox, buah pun tak ada ya. Kadang-kadang anak beli aiskrim pun tak ada. Anak-anak nak beli itu. Itu silap rumah dulu. Kawan-kawan dia pandai cari duit, dia pandai-pandai lah dia. Ini pantang banyak duit, ajak kawan makan. Tapi di rumah dia tak kira. Rumah dulu. Rumah dulu. Kalau dah rumah tu dah makan, dah cukup, sekali-sekali ajak kawan, apa salahnya? Memang di dalam Islam, fa'itu amu ta'am. Tapi jangan sampai lokel lah ya. Jadi ada orang isterinya merungut. Itu hari ada yang bertanya, ustaz, suami saya kalau dengan kawan, kawannya mengatakan dia murah hati, tapi di rumah habuk tak ada, sampai makan apa, ikan kering. Masak apa, masak air, supaya anak-anak selera makan ikan kering, masak air. Kalau hari-hari macam tu, Allahu Akbar. Tapi di luar, subhanallah. Bukan macam itu ya kawan, kita rawat rumah kita dulu. Kita bukan tidak boleh mengajak kawan-kawan makan di restoran dan sebagainya. Ya, tak ada masalah. Tapi di rumah dulu. Jangan antum makan sedap-sedap di luar, tapi di rumah anak kita makan apa yang ada. Allahu Akbar. Ya, di rumah dulu. Saya katakan di rumah dulu. Ya. Bila orang katakan lokek, tak ada masalah. Ya, teruskan soalan. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari tahun 2013, masjid di kawasan Bishan ada zikir ramai-ramai. Tetapi cara mereka sampainya ni sampai tutup lampu. Saya tengok, walaupun di handset kawan kita, dia tunjukkan, dia rakam dalam handset tu, yang mana digunakan apa, Star Wars punya apa, lampu tu, pedang tu, kemudian digelapkan dengan zikir subhanallah, merepit-merepit demi zikir. Ini perbuatan bid'ah. Saya dah bincang tempoh hari setengah jam kat sini. Ini perbuatan bid'ah. Dia mengatakan nak bawa orang muda ke masjid. Ya, kalau nak bawa orang muda ke masjid, bawa cara sunnah, bawa sunnah ke masjid. Ini bawa maksiat ke masjid. yang diketuai oleh 3 orang atau 2 orang ustaz. Kemudian dalam Facebook dikatakan, ya boleh datang walaupun tak pakai telkong. Artinya antara dan daurat datanglah. Pergi masjid, orang Yahudi dilaknat oleh Allah SWT kerana perempuan-perempuan mereka pergi masjid pakai minyak wangi. Tutup aurat tapi pakai minyak wangi. Lihat. Tutup aurat tapi pakai minyak wangi. Ni nanti yang pergi masjid, diajak pergi masjid oleh orang-orang muda, ustaz muda ni, apa? Tak pakai aurat, tentulah pakai minyak wangi dan sebagainya. Yahudi tak buat. Yahudi ada buat countdown di... Nasara ada buat. Kristian tak buat kat gereja. Orang India buat kat kuil. Orang Cina buat kat tokong. Tak buat. Orang Melayu, orang Islam buat kat masjid. Apa kena ni? Ini jahiliah paling jahiliah. Saya akan katakan bahawa ustaz ni membawa pahaman jahiliah, amalan-amalan jahiliah, perkara-perkara jahiliah ke masjid. Allah laknat kalau dia tak bertobat. Mudah-mudahan dia bertobat. Ini haram, Syekh. Saya sampai kiamat katakan bahawa countdown ni, Islam pun ada kalender. Siapa yang mulakan kalender? Umar. Umar tak menajub, tengah-tengah malam kita resmikan, ataupun kita waktu maghrib. Kita maghrib dah masuk, kita punya tahun, kita punya kalender. Tak pernah Umar mengatakan, jom kita buat countdown di mana? Di masjid. Bila? Azan maghrib aja kita kira. Mana boleh? Ya, ada doa awal tahun, akhir tahun. Dan doa awal tahun, akhir tahun pun Umar tak pernah buat. Jadi, saya minta kepada ikhwan yang ada di sini dan ikhwat, ibu-ibu dan bapa, larang anak kita ke masjid bila ada acara-acara seperti ini. Hukumnya haram. Ingat dia, berjihad melawan bid'ah lebih besar pahalanya daripada jihad bawa senjata. Dan pahalanya sama seperti 100 orang mati syahid. Dan apabila satu bid'ah hidup, maka satu sunnah akan mati. Dan apabila satu sunnah hidup, bid'ah mati, begitu je sebaliknya. Dan jihad paling afdal adalah jihad melawan bid'ah. Ini bid'ah yang ada di Singapura. Saya takut tahun depan semua masjid buat. Sebab katanya yang dibuat oleh masjid ni berjaya. Berjaya katanya, ramai yang datang. Makanya kalau masjid beri peruntukan untuk mereka, hatta peruntukan air sejuk sekalipun, subhanallah, ini tidak amanah. Uang masjid itu bukan untuk buat seperti ini. Ala kulli hal, saya katakan bahawa perbuatan ini haram hukumnya. Countdown di sini dah haram. Apa dapatnya daripada kita buat seperti itu? Apa dapatnya? Serajak apa-apa dia dapat? Dapat syok. Islam nak syok-syok. Okey, ambil soalan yang lain. Kenapa rakaat ketiga dan keempat tak payah baca surah? Kalau Nabi hidup, tanyalah kepada Nabi. Kalau tak ada baca surah, kita katakan tak baca surah, itu senang. Kalau nak dibincang-bincang, saya pun tak tahu macam mana nak jawab. Tapi Nabi ada kalanya dia baca waktu zuhur dan asar dengan suara yang keras. Dan dibaca rakaat ketiga dan keempat dengan surah. Itu pernah didengar oleh para sahabat dan ada riwayatnya sebagaimana disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, sekali-sekali membaca di waktu zuhur dan asar baca jahrah dan baca surah yang ketiga keempat, itu pernah Nabi ajarkan. Ya, di antaranya kenapa? Menunggu jamaah. Ya. Jadi kalau dilambatkan membaca surah seperti itu, sekali-sekali dibolehkan. Tapi kalau hari-hari tidak ada dalilnya. Kalau ditanya kenapakah rakaat ketiga dan keempat tidak baca surah, kita katakan Allahu a'lam. Sebab Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Dalam hadis tidak pernah Rasulullah mengajarkan rakaat ketiga keempat ada surah. Maka kita katakan ikut Nabi itu lebih selamat dan lebih mudah. Subhanallah. Okey, teruskan soalan. Assalamualaikum. Ada bawa buku ni semua sahabat? Iya, buka buku ni. Teruskan soalan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sakit macam manusia biasa. Tapi tiada bersangatan sangat. Tapi dikatakan Nabi Ayub berpenyakit yang bersangatan berulat di atas kepala. Adakah benar atau ditukuk tambah? Ini banyak cerita saya lihat berulat sampai katanya yang tak rosak dia punya jantung saja. Dia punya hati, lain semua habis. Mana manusia boleh hidup macam ni? Pakai akal je. Katanya, Nabi ni semua dah habis. Daging-dagingnya dah habis. Tinggal tulang. Sampai isterinya lari, tak mau tengok. Yang tak apa yang tak habis katanya, apa? Dia punya hati. Allah jaga dia punya hati. Jadi semua habis. Orang boleh hidup ke macam tu? Faham maksudnya? Nah? Orang tu semua jadi ulat. Daging-daging semua dah tak ada ni, semua. Ha. Ini cerita eksterior ada banyak-banyak. Dan memang Nabi ini diuji dengan penyakit. Tidaklah seperti macam tu. Itu bukan nak memuja atau menyanjung Nabi. Itu menghina langsung. Tidak. Bukan macam itu ceritanya. Dan Nabi, Nabi Muhammad SAW, di antara sebab kewafatannya, ialah Allah yang nak tarik dah sampai waktunya. Allah nak ambil nyawanya. Allah nak apa bawa ke atas. Setelah dia terlalu sakit, bekas daripada sihirnya orang Yahudi, racunnya orang Yahudi, kata Rasulullah SAW kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, inilah saat nadiku diputus." Saat nadiku putus, bagaimana terlalu sakit. Cerita pasal nadi ni, kau terjemah, terlalu sakit Rasulullah SAW. Tak tahan sakitnya. Allah uji. Penghujungnya tu. Sehingga Rasulullah SAW katakan, "Ya Aisyah, inilah saat nadiku putus." Ini kerana terlalu sakitnya. Kepada Rasulullah SAW, kita mesti ingat, kata Rasulullah SAW, "Ana basyarum mislukum." Ana manusia seperti kamu. Jadi kalau manusia seperti kita, dia, kita merasa sakit, dia pun merasa sakit. Kita boleh kena sihir, dia boleh kena sihir. Kan? Dia ngantuk, dia, kita pun ngantuk. Cuma Rasulullah SAW tidak menguap sahaja. Subhanallah. Allah tidak suka menguap, tapi Allah suka bersin. Orang yang bersin, Allah suka. Sehingga dikatakan, Alhamdulillah. Kalau menguap, tidak suka. Maka Rasulullah SAW tidak menguap. Tapi manusia biasa lain menguap. Kita menguap. Ya, Allah Alam. Ambil soalan tu, kemudian kita buka. Siapa di mana yang ni? Siapa satu ingat? Satu. Ya? 141. Ambil jawapan lagi satu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman ini, siapakah ulil amri? Ulil amri kita adalah pemerintah kita yang beragama Islam. Dia katakan khalifah tidak ada. Ulil amri ada dua. Satu ulil amri katakan ulama. Ulama kita ulil amri. Atii Allah wa atii Rasulah ulil amri. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada ulil amri. Ulama yang kedua memang ulil amri pemerintah. Macam di Malaysia, di pemerintahnya apa dia? Ulil amrinya. Itu Najib. Sebab di pemerintah. Kalau di Indonesia, bang-bang. Kalau di Brunei, Balkia tu. Kalau dia di Saudi, sekarang siapa dia? Prince ataupun King Abdullah. Ya, itu dikatakan ulil amri. Adapun khalifah tidak ada. Kita tak punya khalifah sekarang. Ulil amri ada. Khalifah tidak ada. Okey, itu jawapan. Kita lihat halaman 141. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nombor 14, bukan begitu? Nombor 14? Okey. Dianjurkan agar memakai minyak wangi semasa menuntut ilmu. Tapi laki-laki, perempuan tidak boleh. Potong ataupun bracket, perempuan tidak. InsyaAllah. Dianjurkan agar memakai minyak wangi semasa menuntut ilmu. Artinya keluar daripada rumah, perempuan tidak boleh pakai minyak wangi. Kalau pakai minyak wangi, kata Rasulullah SAW, sama seperti dia berzina. Tapi saya tak menuduh dia berzina, tak. Tapi itu hadis. Bila Nabi SAW menyukai minyak wangi dan senang memakainya. Diriwayatkan dari Musa bin Anas bin Malik. Dari ayahnya berkata, Rasulullah SAW memiliki sukkah yang beliau pakai sebagai minyak wangi. Dan sering yang pakaikan minyak wangi adalah siapa dia? Pakaikan minyak wangi siapa dia? Isterinya. Di mana dia taruh? Di janggutnya. Aisyah. Rasulullah SAW sebelum keluar, sering Aisyah pakaikan dia minyak wangi. Dia jaga suaminya. Dengan pakaikan minyak wangi. Tapi pernah tak isteri kita pakaikan seperti itu? Kadang-kadang kita pakai, dia cakap, ah, tak bertahan dia bau. Ini sunnah. Dan begitu juga bagi penuntut, kerana memuliakan majlis ilmu. Bagi penuntut, disunahkan juga pakai minyak wangi kerana memuliakan majlis ilmu. Muhammad Rasulullah Al-Albani rahimahullah menjelaskan, hadis tersebut dikeluarkan oleh Abu Daud, diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Mengikut syarat Muslim. Ikut syarat Muslim, Bukhari tidak dipertikaikan sahihnya. Sukkah adalah minyak wangi yang berwarna hitam. Dikocak, digosok, lalu dibiarkan, maka baunya akan terasa di setiap waktu. Atau botol indah yang di dalamnya diisi minyak wangi dan nampak dari luar. Jadi suka sama ada minyak wangi itu sendiri ataupun botol minyak wangi. Memang tradisi orang Arab suka menyimpan minyak wangi dalam botol yang cantik-cantik. Betul kan? Kalau kita pergi Mekah, macam-macam botol. Yang sekarang tiru Perancis ya. Dia, ni apa, dia buat botol cantik-cantik. Kemudian Nabi membenci bau yang tidak sedap dan lebih suka menghindarinya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, walaupun saya katakan tadi wanita tidak boleh pakai wangi-wangian, tapi jagalah kebersihannya, insyaAllah ya. Dan kalau nak pakai wangi-wangian di rumah, untuk siapa? Untuk suaminya. Tapi keluar tidak boleh. Saya ada tulis juga dalam buku Selamatkan Rumah Tangga Anda Melalui Titian Sunnah. Saya menjelaskan dengan hadis-hadis yang sahih. Rasulullah SAW berkata, kami tidak menyangka Khaybar berjaya kami takluki kerana kami dapati sahabat Rasulullah SAW membawa sayur-sayuran dan bawang putih. Dalam hadis, kalau kita nak pergi masjid, tidak boleh makan sayur-sayuran ataupun bawang putih. Yang ini sayur-sayuran yang membawa bau, keluarkan bau yang tidak elok. Kalau kita petai dan jering, kalau kita makan, dia akan mengeluarkan bau yang tidak bagus. Jadi kalau nak makan, makanlah. Tapi setelah balik daripada masjid, nak pergi masjid, tidak digalakkan. Kenapa Rasulullah SAW kalau sujud, sering sujud lama? Kalau bau mulut orang tu bau yang tidak elok, maksud sujud, memang kita macam nak pingsan. Ya kan? Ataupun waktu baca, lepas imam membaca fatihah, jamaah di belakang kebanyakan membaca surah. Bila baca surah, kalau bau mulutnya tak boleh tahan, kita subhanallah, macam nak lari cepat. Kalau boleh imam baca cepat-cepat. Ya. Begitu juga Umar pernah kalah perang. Kenapa? Dua sebabnya. Satu, tidak merapatkan saf, dan kedua, mereka yang ke masjid tidak bersiwak. Sehingga baunya menyakiti kiri kanan. Ingat ya, cara untuk mengeratkan kasih sayang adalah merapatkan saf. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama salaf, cara untuk mengeratkan kasih sayang adalah merapatkan saf. Kalau dah tidak merapatkan saf, maka kata Nabi akan ditarik kasih sayangnya. Kalau tidak merapatkan saf, maka akan ditarik kasih sayangnya. Punca tidak mau merapatkan saf adalah bau busuk mulut ataupun badannya yang bau sangat. Kalau badannya bau sangat, kita pun nak rapat dengan dia, takut-takut bau badannya kena jangkit kepada kita. Ini menghilangkan kasih sayang. Sedangkan innamal mu'minuna ikhwah, sedangkan orang Islam itu saudara, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga kamu mencintai saudara kamu dalam Islam sebagaimana kamu cintakan diri kamu sendiri. Tetapi kalau didatangkan bau busuk, akhirnya kita tidak senang. Busuk dua. Satu, daripada badannya tak pakai minyak wangi, dan kedua, daripada, dan begitu juga di dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Cantiknya, ambillah perhiasan kamu setiap kali kamu pergi masjid. Apa arti perhiasan? Pakaian yang bersih. Apa arti perhiasan? Dan terutama bila sembahyang Jumaat, biasanya sembahyang Jumaat ada khutbah dan sebagainya, akan duduk lama di masjid. Biasanya di negeri Arab, negeri yang panas, keluarkan bau yang tidak bagus sebelum pergi masjid hari Jumaat, seolah-olah wajib mandi. Hadis begitu banyak tentang seolah-olah wajib mandi, sedangkan tidak wajib bila hari Jumaat. Kenapa? Supaya kita tidak mengganggu orang kiri kanan. Dan hampir-hampir perang tu kalah kerana di antara yang pergi perang mulutnya bau. Lihat ya, mulut yang bau malaikat akan menghindari dirinya. Malaikat akan menghindari diri daripada orang yang bau mulutnya, bau yang tidak elok. Ini bermakna malaikat rahmat akan bersama orang-orang yang menjaga kebersihan mulutnya. Kebersihan mulut dua, satu cakap jangan celupah, jangan bohong, dan satu bau yang bau daripada, dan bau mulut juga yang daripada mulut dua, satu bau mulut orang yang berpuasa. Bau mulut orang yang berpuasa bukan bau mulut kerana tak gosok gigi, bukan. Tapi bau mulut kerana perut yang kosong, akan mengeluarkan bau yang tak sedap. Tapi kalau dah dua kan, satu tak gosok gigi, keluar daripada perut yang ni lagi teruk jadinya. Jadi kalau boleh, Kata Nabi, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli udu. Awak inda kulli solah. Kalau tidak menjadi keberatan bagi umatku, akan aku paksa mereka bersiwak gosok gigi setiap kali berudu ataupun setiap kali solat. Kemudian barang siapa makan tumbuhan yang berbau, bukan semestinya bawang putih ya, apa saja yang boleh datangkan bau. Janganlah sekali-kali mendekati kami ya di masjid. Mendengar perkataan Rasulullah SAW, orang-orang berkata, diharamkan, diharamkan. Perkataan tersebut terdengar oleh Rasulullah SAW, maka baginda bersabda, wahai manusia, bukan maksud saya mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah untuk saya. Akan tetapi, ia adalah tumbuhan yang tidak saya sukai baunya. Jadi, kalau Rasulullah SAW tak sukai, kenapa? Ada akibatnya. Bermakna kita akan ditinggalkan oleh jamaah kerana tak tahan dengan bau yang tidak mengenakkan. Dan pernah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah tu yang kecil tu. Ya? Dan bawang bakun, ada satu jenis bawang juga, bukan besar tapi bawang merah tu yang bukan kecil ya, yang besar sikit. Janganlah sekali-kali mendekati masjid kami. Kerana malaikat merasa sakit sebagaimana yang dirasakan oleh Ibnu Adam. Malaikat mana? Malaikat Ar-Rahmah. Malaikat Ar-Rahmah. 15. Lihat ya cantiknya adab orang berguru ataupun belajar. Kebersihan, bau dan sebagainya. Selain akhlaknya, tetapi pakaiannya juga perlu dijaga. 15. Setiap penuntut ilmu hendaklah sentiasa membersihkan dirinya. Kelihatan kemas dan rapi. Dan tidak susah dipahami kaitannya dalam menganjurkan kebersihan dan kesucian, kerapian ataupun keterampilan ya, kerapian pakaian dengan tidak mengajak berlebih-lebihan dan berlumba-lumba dalam kemewahan. Ini justru dilarang. Ada separuh nak berhias sangat, beli yang jenama, tidak semestinya jenama. Ataupun setiap kali nak datang tukar-tukar baju sehingga membazir. Bukan macam itu maksudnya. Yang penting bersih. Ya, yang penting bersih. Abdullah bin Abi Umamah Al-Harithi dari ayahnya memberitahukan Rasulullah SAW bersabda, Al-Badadatu minal iman. Berpakaian kemas, apa kata orang sekarang? Smart. Lagi sederhana termasuk dari iman. Jadi orang Islam patutnya smart ya. Tapi orang Islam sekarang banyak yang selekeh. Yang smart orang, orang-orang rupa smart dia. Orang Islam subhanallah. Islam al-bazaza itu smart. Kata Rasulullah SAW, al-bazazatu minal iman. Bazaza ini pakaian kemas. Artinya akhlak. Kalau pakaian smart, kalau tak akhlak pun tak guna juga. Ibnu Athir berkata, Ibnu Athir rahimahullah berkata, al-bazaza adalah keadaan bersahaja. Dikatakan bazazul hai'ah ataupun wa bazazul hai'ah bermaksud pakaian yang sederhana, yakni tidak berlebih-lebihan, yang tidak selekeh. Ia mengaitkan keharusan bertawadhu', berpakaian kemas dan meninggalkan bermegah-megah. Ini sebagaimana dalam An-Nihayah. Begitu juga Al-Khatib rahimahullah meriwayatkan dengan sanad dari Abu Abdullah. Saya nak cek semula ya nama ni, insyaAllah. Takut salah je. Ia menceritakan tapi hadisnya disahih. Adapun bazazah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang termasuk keimanan adalah pakaian dan tempat tidur yang sederhana. Pakaian dan tempat tidur yang sederhana. Agar bersikap tawadhu', tidak bermegah-megah serta tidak bermahal-mahal dalam pakaian dan tempat tidur. Begitulah pakaian ahli zuhud di dunia, wallahu a'lam. Rasulullah SAW pernah bangun waktu Kailulah, sahabat datang, di sini bekas apa? Bekas tikar. Subhanallah. Bermakna dia tidur di atas apa? Sederhana. Tapi kalau mampu tidak salah lah. Kalau mampu nak beli yang elok, belilah. Jangan kita haramkan. Tapi jangan ketaluan. Tak mampu nak beli, beli juga. Sampai hutang keliling pinggang. Itu tak mahu lah. Ya? Nanti katil hutang, TV hutang, apa sofa hutang, fridge hutang, semua hutang. Cukup bulan? Cukup bulan mulalah berbohong. Cukup bulan mulalah berbohong, betul kan? Boleh telefon cakap abah tak ada. Jangan sampai bahaya tu. Allahu Akbar. Jadi tidak dilarang kita, walaupun hadis ni mengatakan disuruh sederhana pakaian, janganlah sampai keterlaluan beli yang berjenama mahal-mahal. Kalau mampu silakan. Macam mana? Yang dilarang ni tidak mampu. Makan pun tak cukup, beli pakaian mahal-mahal, kenapa? Itu bukan falsafah kami. Itu falsafah orang-orang tak tahu orang mana. Adapun mensucikan batin, maka seorang pelajar hendaklah sampai di situ dulu ya. Kita ada waktu sedikit. Okey, 18 kita sambung kemudian. Saudara Nasir, ada soalan? Teruskan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya kalau seorang isteri mengambil duit suami tanpa pengetahuan suami? Duit itu kegunaan harian dan sedangkan suami kurang membeli pembelanjaan. Itu istilahnya bukan curi. Itu menjalankan tugas. Tapi sebaiknya minta izin suami. Halal bagi dia untuk mengatur rumah tangga, mengambil duit suami untuk mengatur. Tapi bukan untuk gulungan yang lain. Sehingga kalau kita katakan ambil duit kasih mak ataupun bapa, itu tidak diizinkan. Tapi kalau ambil duit untuk urus rumah tangga, itu tidak ada masalah. Katakan anak nak beli baju, dia ambil duit, tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya minta izin. Tidak boleh dikatakan curi. Sehingga Rasulullah SAW sering kejadian, orang minta sedekah. Orang minta sedekah, istrinya Aisyah ambil duit Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tak pernah pertikaikan. Kenapa? Untuk kebaikan. Tapi yang bukan kebaikan tidak bolehlah. Ya kan? Jadi minta izin itu lebih baik. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah mengambil duit suami. Tapi di besok muslimah di belakang tu jangan suka-suka ya. Semalam Ustaz mengatakan boleh. Habis nanti. Suami pantang lepa, simpan duit silap, hilang. Taklah. Janganlah sampai macam tu. Kan itu maksudnya. Dia nak bayar duit makan tak ada makan. Yeah. Besok nak belanja kawan kat kedai tak? Tak ada duit. Okey, teruskan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bolehkah kita membaca ayat kursi dalam solat terawih, dalam solat? Terima kasih. Boleh, apa salahnya? Apa saja ayat boleh dibaca. Jangan baca hadis sahaja. Lepas baca Fatihah, nak baca surah. Surah apa baca? Hatta ayat kursi. Kalau di negeri Arab, banyak dibaca ayat kursi. Kalau kita tengok kat YouTube, banyak baca ayat kursi. Boleh. Di belakang ni, ataupun di depan saya ni, muslimin kalau menghafal ayat kursi, kalau jadi imam di rumah, boleh. Lepas baca Fatihah, baca ayat kursi. Baca ayat kursi, insyaAllah. Dan tak kalau anak di belakang tidak membaca, tidak pandai baca ayat kursi, kalau kita sering baca kan, insyaAllah dia boleh menghafal ataupun memperbaiki bacaannya yang salah atau silap. Allahuakbar. Teruskan, boleh. Lagi tinggal satu je, Ustaz. Iya. Yeah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, salahkah seorang wanita yang kematian suami tidak mau bernikah lagi kerana niat untuk bertemu, untuk dapat bertemu arwah suami di akhirat nanti? Mohon nasihat Ustaz. Itu salah. Bila kematian suami, yang tak boleh kahwin lagi adalah isteri para nabi dan para rasul. Tak boleh kahwin lagi. Sebab itu ibu bagi umat. Macam mana nak kahwin dengan ibunya? Faham maksud saya? Para nabi, para rasul, bila wafat, isterinya tidak boleh kahwin oleh umat kerana itu ibu. Kita katakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa arti ibu? Jadi kita ada dua ibu, satu ibu yang melahirkan kita, satu ibu yang kerana agama kita. Siapa dia? Para isteri nabi. Makanya isteri nabi di antaranya yang paling cantik, yang paling rawa adalah Aisyah. Dipanggil apa dia? Umairah. Umairah. Apa arti Umairah? yang hitam manis tu, yang kebirahan, maaf, yang kebirahan, bukan hitam manis, kebirahan. Apa bagi si isteri tadi, kalau perkahwinan itu mengikut sunnah, an-nikahu bi sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni, nikah itu adalah sunatku, siapa yang lari daripada sunatku maka dia bukan daripada gulunganku. Jadi ikutlah sunnah. Okey, siapakah suami yang paling layak jadi suami kita? Katakan isteri itu kematian suami sampai 2-3 kali. Siapakah suami yang paling layak jadi suaminya di syurga? Yang paling soleh. Yang paling soleh, yang paling baik. InsyaAllah, bukan yang paling handsome. Kalau handsome tak pernah sembahyang misalan, ataupun akhlaknya tidak bagus, tiba-tiba ada seorang yang soleh datang, dia tak mau kerana ingat yang itu, besok dah tua dia tahulah macam mana orang perempuan perlukan pelindung. Perempuan biasanya perlukan pelindung, dan malah laki-laki diwajibkan melindungi perempuan. Makanya dalam zaman Rasulullah SAW hampir tidak ada janda. Janda direbut. Zaman Rasulullah SAW hampir tidak ada janda. Mereka disunahkan untuk menyelamatkan janda. Jadi kalau insyaAllah yang berkeinginan untuk kahwin kedua ketiga, saya syorkan supaya selamatkan janda. Terutama janda yang kematian suami. Selamatkanlah mereka. Kat sini janda ni reject. Kat sini dia dengar janda ni reject. Dengar janda ni reject. Janganlah macam tu. Di antara yang didoakan salam adalah orang-orang yang menyelamatkan janda. Dan Rasulullah SAW, kalau kita lihat, kebanyakan isteri dia adalah janda, betul kan? Yang anak dara seorang saja. Siapa dia? Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Jadi wanita tadi yang bercakap tadi, puan tadi, hilangkan perasaan seperti itu. Kerana tidak semestinya dia jadi suami kita. Mudah-mudahan jadi suami kita lah, tapi yang jadi suami kita adalah yang terbaik. Ya, yang terbaik yang akan Allah jadikan suami kita di syurga. Wallahu a'lam. Ya, ada soalan yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah seseorang yang memandu kereta tanpa mempunyai lesen memandu dikatakan tidak berharap juga? Ya. Yeah. Saya katakan itu undang-undang dunia. Tapi risikonya tinggi. Kalau accident kena tangkap polis bagaimana? Lebih baik ambil lesen. Ya, yeah, kan? Itu undang-undang dunia. Tetapi ulama-ulama kita mengatakan kalau itu jadi satu peraturan negara, kita kena taat lah. Kena taat. Sebab dia boleh membahayakan dirinya sendiri. Nabi mengatakan la darara wa la dirar. Jangan bahayakan orang dan bahayakan diri sendiri. Kenapa? Kalau tak ada lesen, accident, susah. Boleh penjara. Dan macam-macam. Lebih baik ambil lesen, insyaAllah. Khalas? Ada soalan yang lain di sini? Tak ada soalan? Ada ruang lagi 15 minit. Saya ingat banyak soalan. Sebab beberapa hari ini diorang komplain soalan tak dijawab, tak dijawab. Hari ini tak ada soalan. Baru masuk, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mandi puasa diniatkan seperti mandi wajib dengan berwuduk sebelum mandi mengikut sunnah dan terus mendirikan solat tanpa mengambil wuduk sekali lagi? Mandi apa dia? Mandi biasa. Biasa agaknya. Mungkin mandi biasa. Mandi biasa ni jangan disamakan dengan mandi apa ni, mandi hadas. Bagi laki-laki dan perempuan, mandi hadas ada syarat dan rukunnya sendiri, ada peraturannya sendiri. Mandi biasa ni dia ada peraturan, tak, yang penting tak mandi, yang penting bersih. Kadang-kadang pun tak bersih kan, ada orang-orang yang kesejukan ialah tengok piramdi bagi-bagi dia kat. Itu jangan ikut lah, itu cerita saja. Kalau kita mandi, ditadakan beruduk, kemudian kita mandi, ya, sah uduknya. Sama ada mandi biasa atau mandi, kerana mandi hadas besar, sah uduknya. Yang penting tidak batal. Selagi tidak batal, sah. Ulang lagi sekali. Kita beruduk dulu, kemudian kita mandi. Selagi uduknya tidak batal, boleh digunakan untuk solat. Kalau dah batal, tak boleh dah. Jadi bukan kerana ikut mandi hadas atau bukan mandi hadas. Yang penting beruduk. Kalau wudhu itu tidak batal, maka kita boleh gunakan untuk solat, insyaAllah. Saya rasa itu saja. Kalau tak ada solat, saya nak tutup. Ya, teruskan. Adakah benar laki-laki Muslim boleh kahwin dengan orang tak mahram? Bukan Kristian saja, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Tapi tidak digalakkan. Umar Ibn Khattab tidak menggalakkannya. Ulang lagi sekali, sahabat bertanya, boleh tak laki-laki Muslim berkahwin dengan ahli kitab? Ahli kitab dua, Yahudi dan Nasrani boleh. Arafat sendiri, yang istrinya namanya Suha, itu orang? Orang Kristian. Begitu juga dulu Presiden Soeharto, ya, Ibu Tin asalnya adalah orang Kristian. Tapi akhirnya masuk Islam. Dibolehkan. Dulu ada seorang arkitek daripada Singapura, dia kahwin dengan seorang Kristian Indonesia. Dia 20 tahun lebih dia dengan isterinya balik ke Singapura, ada orang beri fatwa tak sah. Yang beri fatwa pun satu jamaah-jamaah sunnah. Ya, salah seorang daripada ustaz di Muhammadiyah. Pada masa itu dia datang ke rumah saya. Setahun lebih duduk di Singapura, dia tak gauli isterinya sehingga isterinya hampir-hampir minta cerai. Kenapa? Kata ustaz ni, haram, tak sah. Jumpa saya bawa Quran, bawa hadis, tunjukkan ayat. Subhanallah, akhirnya isinya suka, isinya masuk Islam. Isinya bergembira sangat, dia masuk Islam. Lihat. Makanya kalau orang tak tahu, jangan jawablah. Setahun lebih dia. Tapi dia balik ke Amerika semula kerana tak sesuai dia hidup kat sini. Apa bahagian dia bikin rumah yang hebat-hebat kan. Jadi di sini hampir-hampir tak ada kerja dia, maka dipanggil oleh syarikatnya ke Amerika, dia balik Amerika. Dia 20 tahun lebih di Amerika, duduk dengan isterinya ni. Dia orang Melayu, masih boleh bahasa Melayu. Tapi bila sampai di sini, satu orang daripada ulama Muhammadiyah, dia cerita dengan saya, di Singapura, dia mengatakan haram tidak boleh. Dia katakan haram tak boleh, maka tidak digauli isterinya. Sampai dia hidup berasingan. Isterinya sakit hati, marah sangat dan benci kepada Islam. Pergi rumah saya, saya buka Quran bawa hadis, tunjukkan kepada isterinya. Isterinya suka, gembira sangat, masuk Islam. Nitiskan air mata, suka sangat, dia masuk Islam. Subhanallah. Islam bukan mengharamkan, tetapi laki-laki Islam boleh kahwin dengan perempuan Yahudi Nasrani. Perempuan Islam tidak boleh kahwin dengan laki-laki Yahudi atau Nasrani. Kenapa? Kita keturunan ikut bapa. Nanti kalau perempuan Islam kahwin dengan laki-laki Yahudi atau Nasrani, anak itu jadi ikut agama bapaknya atau maknya. Melahirkan anak orang kafir itu tidak boleh. Berbeza dengan Islam. Bila kahwin dengan Yahudi dan Nasrani, anak itu ikut keturunan, ikut bapaknya. Tetap ikut agama bapaknya. Cuma Yahudi, berbeza dengan kita ya, Yahudi keturunan ikut ibu. Makanya Musi Dayan yang mata satu, dia kahwin dengan orang Eropah di London sana, British, rakyat British. Bila dapat anak perempuan, dia nak balik ke Palestin tidak boleh. Sebab dia bukan orang Yahudi, tak diiktiraf sebagai Yahudi. Dia diiktiraf kalau maknya Yahudi, baru diiktiraf. Sampai sekarang. Makanya perempuan-perempuan Yahudi, dia tackle laki-laki Palestin supaya kahwin dengan mereka. Dan bila kahwin dengan mereka, maka anaknya, jadi anak sah sebagai warga negara taraf kerakyatan Palestin sebab dia orang Yahudi. Subhanallah. Maka banyak ya perempuan-perempuan Yahudi cuba kurangkan jumlah laki-laki Palestin dengan ajak kahwin. Dan kebanyakan orang-orang Palestin kalau kita fikir sekarang ni banyak yang tak tahu agama. Yang penting dia nak apa? Nak happy. Kahwin dengan perempuan Yahudi mungkin dia selamat. Sebab ikut Yahudi. Dan anaknya besok jadi keturunan Yahudi. Yahudi ingin meramaikan dia punya bangsa. Jadi kita tak galakkan. Tak galakkan. Tetapi yang dah kahwin ni tidak boleh dipaksa masuk Islam. Kerana dalam Al-Quran ayat yang tidak masuk, la ikraha fid din. Tidak boleh paksa orang kafir masuk Islam. Jadi anak katakan tidak digalakkan kahwin dengan orang Yahudi dan Nasrani walaupun hukumnya tidak masuk, hukumnya sah. Jadi jangan kalau boleh jauhkan ya. Tapi kalau dah katakan dah bercinta apa nak buat, kahwin lah. Tapi anaknya tetap dikatakan anak orang Islam. Tidak boleh jadi anak Yahudi atau Nasrani. Wallahualam itu yang hukumnya tidak berubah. Wanita Syiah tidak boleh sebab Syiah itu bukan orang Islam. Tetapi kalau Syiahnya tidak keterlaluan. Kalau Syiahnya dah betul-betul Syiah, dia mengatakan Syiah, dia maki Nabi, dia maki sahabat-sahabat Nabi, dia tak teriak-teriak Al-Quran, maka dia kapi ya. Jangan kahwin orang seperti itu. Bukankah Quran mengatakan wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabatkum. Seorang mukminah yang tak cantik dan hamba sahaya, tapi dia beriman. Dia orang yang dikatakan mukminah yang solehah. Lebih baik daripada seorang musyrikah, perempuan yang cantik tapi dia bukan orang Islam. Jadi yang Islam tu kita utamakan. InsyaAllah keberkatannya, sebagaimana Nabi mengatakan dikahwini perempuan, empat. Yang disuruh pilih, yang beragama, maka berjayalah kamu. Jadi bukan kecantikannya, bukan hartanya, dan bukan kedudukannya. Tapi kalau empat-empatnya ada, alhamdulillah, itu rezeki. Ya, insyaAllah. Ada lagi? Tak ada dikategorikan apa, Syiah mereka mengatakan mereka sendiri Islam. Sedangkan ini mereka kata ahli kitab, mereka katakan kafir. Kita bukan ikut mulut mereka, kita ikut mulut Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW mengatakan boleh, siapa dia nak tentukan agama kita? Syiah adalah orang-orang yang paling besar munafiknya. Sebab di dalam agama Syiah ada satu hadis yang disahihkan oleh Kulaini. At-taqiyatu min din abaihi la dina liman la taqiyalah. Ini bukan hadis. Di dalam kitab Kulaini ada satu hadis katanya Rasulullah SAW bersabda, sedangkan ini mungkar, batil. Taqiyah, hipokrit, nifak. Itu adalah agama datuk nenekku. Tidak ada agama bagi siapa yang tak nifak. Taqiyah itu nifak lah. Jadi di antara sifat orang-orang, dikatakan orang-orang Syiah itu munafik. Kalau bersama kita, dikatakan kita Islam. Bersama mereka, subhanallah. Dikatakan dengan kita, kalau kita mazhab Syafi'i, dikatakan dia belum mazhab Syafi'i. Tetapi bila dengan kucu-kucu mereka, dikatakan kami olok-olok saja. Taqiyah itu kan olok-olok. Panggil kita bro lagi. Ya. Yeah. Dan Quran mengatakan, wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang seperti Syiah ni sama seperti orang munafik. Orang munafik dulu zaman Rasulullah SAW, bila bersama Rasulullah SAW, dia katakan kami bersamamu ya Rasulullah. Tapi bila pulang kepada kucu-kucu mereka, mereka katakan, tak, kami tak sama mereka. Tapi kami hanya olok-olokkan mereka. Mustahzi'un, olok-olokkan. Jadi Syiah, sifatnya sifat munafik. Dan kata Imam Syafi'i, tidak aku pernah temui orang yang paling pembohong di permukaan bumi ini adalah kecuali Syiah. Kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah temui manusia yang pembohong di permukaan bumi kecuali Syiah. Kalau pembohong, Allah mengatakan, innal munafikina lakadzibun. Allah mengatakan, orang munafik sifatnya pembohong. Jadi orang Syiah munafik. Jangan kahwin dengan perempuan-perempuan munafik. Dan banyak ayat Quran mengarang kita mengahwin perempuan-perempuan munafik. Betul kan? Banyak. Hadis-hadis melarang. Sebab kategorinya orang munafik lebih buruk daripada orang kapi. Orang kapi di luar tembok. Tapi munafik bersama kita. Kata orang Melayu, gunting dalam libatan. Dalam libatan. Api dalam sekam. Maka jangan dikahwini orang Syiah. Jangan dikahwini orang Syiah. Tolong ya, dipahami. Orang Kristian tidak membahayakan sangat. Tak seperti orang Syiah. Syiah akan rosakkan kita. Dan orang-orang dia akan datang ke rumah kita dan mendoktrin kita supaya kita jadi Syiah. Lakulihal Syiah jangan dikahwini perempuan Syiah. Ada dua lagi masuk. Ustaz. Ya, teruskan. Boleh ambil dua ni? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh terangkan makna kasyaf dengan lebih dalam? Kasyaf ini tembus pandang. Artinya, saya tengok hati kawan ni, saya tahu apa dalam hatinya. Itu kasyaf. Yang gaib-gaib semua nampak. Itu kasyaf. Itu pengertian kasyaf. Jangan dinafikan. Ini sebenarnya yang dimaksudkan oleh orang-orang sufi. Jadi guru-guru mereka ni ada kasyaf. Ya, kalau tengok Pak Habib, dia tahu. Ni Pak Habib datang dengan ikhlas tak ikhlas. Mana? Nabi Muhammad juga tidak tahu membaca hati manusia. Orang-orang munafik di depannya Rasulullah SAW tak tahu. Kalau Allah tak turunkan ayat, Rasulullah SAW tak tahu di depannya orang munafik. Betul kan? Dan Allah mengatakan, alimu afi sudur. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Manusia tidak boleh tahu. Siapapun hebat macam mana tak akan tahu dia. Jadi kalau orang mengatakan, dia tahu kasyaf, ilmu kasyaf. Ilmu apa? Tembus pandang. Jadi ilmu yang orang tak tahu, dia tahu. Ilmu-ilmu ghaib. Sehingga ilmu kasyaf mengatakan dia tahu besok hujan tak hujan. Ilmu kasyaf. Dia tahu orang ini masuk surga tak masuk surga. Nabi pun tak tahu. Depan dia masuk surga dan cuma Nabi berdoakan kan? Supaya jadi ahli surga. Dia tak ilmu kasyaf. Kebanyakan ilmu kasyaf ini diyakini oleh orang-orang sufi. Orang-orang sufi. Sehingga kasyafnya, orang-orang sufi kononnya, dia pergi Masjidil Haram, dia tengok imam Masjidil Haram tu kepalanya kepala himar, kepala babi, kepala anjing. Ah, tu kasyaf katanya. Hatta ahli bid'ah di Singapura yang banyak pengikutnya, dia mengatakan kepada anak muridnya itu, cuma anak tak dengar sendiri, anak nak dengar daripada mulut dia. Kalau dia ada, anak dapat kat YouTube ke, dapat MCD, dia halang semua pengikut-pengikutnya sembahyang di Masjidil Haram. Maka dia bawa semua pengikutnya sembahyang di luar Masjidil Haram. Apa katanya? Kata pengikutnya, saya katakan kepada pengikutnya, anda dapat tak perkataan dia melalui CD atau melalui, saya akan kedepankan masalah ini. Sebab dia menghina kita. Kiblah kita tu, imamnya kok anjing, hina kita. Kiblah kita tu di Mekah, kok imamnya kepalanya babi atau keledai. Dia kata terus terang. Jadi pengikutnya fanatik, dia tak pergi Mekah, dia tak sembahyang di Masjidil Haram. Dia ketawaf, sa'i, itu saja. Bila azan, mereka keluar. Nampak setannya. Setan, kata Rasulullah SAW, bila azan, dia lari, terkentut-kentut, terberak-berak ke mana? Ke tiga tempat. Ke jamban, ke kubur. Makanya bila azan, jangan keluar dari masjid. Rasulullah SAW tidak izinkan. Tapi, kalau ada keperluan, keluarlah. Saja-saja keluar. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita keluar. Kita masuk, kita start. Sama sikapnya seperti syaitan tadi. Maka Rasulullah SAW, dia mengajak orang tinggalkan masjid. Dia pun Masjid Haram, Mekah dan Madinah. Kalau di Masjid Palestin, dia sanggup iktikaf di masjid sana. Di tempat yang ada kubur. Dan di Masjid Kubah tu, dia iktikaf kat situ semasa Isra Mikraj, menyambut Isra Mikraj. Dia tidak iktikaf di masjid di bawah. Masjid di bawah patutnya dia iktikaf. Inilah orang-orang yang dikatakan dapat ilmu kasyaf. Ini bohong. Siapa boleh ada ilmu kasyaf? Tidak ada. Nabi sendiri tidak punya ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf disilakan dalam bahasa kita tembus pandang. Dia boleh pandang yang kita tak boleh tembus. Dia boleh tembus. Artinya bukan macam itu. Bukan tembok sebelah sana dia nampak tak. Dia boleh baca orang tu ahli syurga dan ahli neraka. Tidak boleh percaya dengan ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf adalah ilmu pembohongan. Ya, saya rasa sampai situ dulu dan saya sudahi. Satu lagi. Okey, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Bolehkah mengambil wuduk dengan menyapu sepatu menjadi amalan harian di tempat kerja walaupun memakai kasut biasa? Selagi dia pakai kasut, dibolehkan. Kalau dibolehkan, hari-hari tak ada masalah. Fahami maksud saya. Katakan tadi kita nak pergi kerja dah pakai kasut semua. Tiba-tiba di tempat kerja kita nak ambil wuduk. Di mana? Di tandas. Kalau kita nak buka sepatu, buka stokin punyalah susah. Kan? Jadi kita sapu di atasnya saja. Ataupun sapu di atas stokin. Maka kita bila solat, jangan buka stokin. Kalau pakai sepatu, ya buka sepatu. Tapi stokin jangan dibuka, kita sapu atas stokin. Makanya ya, tempohari ada sahabat kita yang pergi Olimpik di mana? Di China. Rupanya tempat bilik air itu dijaga semua. Tapi bila orang Islam masuk, China tu maki orang Islam. Sebab apa? Ambil uduk, lecak semua. Sedangkan yang pakai kasut itu sapu saja. Lagipun musim sejuk kan? Subhanallah. Jadi orang ini, dia, itu sebab, kalau tak ada ilmu, macam inilah masalahnya. Kalau tak ada ilmu, inilah masalahnya. Jadi sepatutnya kita, kalau dah pakai sepatu tadi, ataupun macam saya pakai sandal, tetapi pakai stokin, tadi saya ambil sembahyang di tandas kebetulan, maka saya sapu di atasnya. Saya sembahyang, tak buka stokin. Itu sah. Kalau nak macam-macam, cuba lihat buku Nailul Authar, Babul Udu, memperkatakan tentang jawrab. Nailul Authar sudah terjemah bahasa Melayu. Jilid pertama yang berkaitan tentang uduk, baca sampai habis. Imam Syaukani mengatakan, ini imam yang paling kontroversi. Kata Imam Syaukani, jawrab adalah sarung kaki. Kalau bahasa kita, stokin, sarung kaki. Jadi Rasulullah SAW menyapu di atasnya, bukan khuf. Khuf lain. Jadi Rasulullah SAW sapu di atasnya, sapu sekali saja. Kenapa saya tak mau buat? Saya cinta kepada Rasulullah SAW, kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita semua cinta kepada Rasulullah SAW, kita buat. Sebab kalau in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah mengatakan kalau engkau cinta kepada aku, cinta kepada Allah, kau ikut aku. Jadi kita ambil sembahyang ikut Rasulullah SAW kerana dia cintanya. Jangan ikut orang-orang ni, oh ini tak boleh, ini Wahabi dan sebagainya. Kau punya pasal. Urusan aku dengan agama aku dulu dan aku mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ajar seperti itu. Hadisnya sahih. Macam mana kita nak? Makanya muslimah tu di belakang. Kalau dia katakan pakai stokin, dia ambil wuduk, tak perlu dibuka. Kecuali kalau tempat tu lecak, kena buka stokin tu lain. Katakan tempat tu kering, dia ambil wuduk, sapu stokinnya saja. Begitu tadi muslimah dia mengatakan, Ustaz, saya pergi kenduri. Tiba-tiba saya nak ambil sembahyang. Apa kata orang tu tak boleh ambil sembahyang penuh, suruh ambil sembahyang di bawah. Di bawah tu orang sedang bersihkan ini semua. Takkan dia nak buka tukungnya semua. Tadi tanya dengan Ana. Ustaz, saya pun dah terdesak waktu dah penghujung. Asal ni boleh tak saya tayamum? Ya, betul tayamum. Dia tayamum, dia sembahyang. Nak tunggu orang kat bilik mandi banyak sangat. Kat bawah laki-laki semua yang kerja cuci pinggan. Dia nak ambil wuduk kat situ. Hukumnya haram. Dia tanya dengan saya. Saya pun terfikir Ustaz mengatakan tayamum. Saya tayamum pergi sembahyang. Ya, betul. Punya mudah. Dia tepuk kat dinding tu, dia ni. Tapi dia cakap sembunyi-sembunyi, jangan orang tahu. Dia takut. Kat patutnya dia terang-terang. Ya, dia pergi tempat orang kenduri tu, dia mengatakan, saya sembahyang dengan tayamum kerana saya dah kesetukan waktu asah. Nanti maghrib tak dapat. Saya katakan, tayamum betul. Nah, masuk bilik mandi, memang tak sempat lagi. Jadi, itu jawapan saya. Ya. Jadi, boleh tak siapa stokin? Silakan. Dan kalau ingin, dalilnya kami akan bawa. Mudahnya agama. Ya, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya siru fala tu asiru, memudahkan jangan dipersulitkan. Jadi siapa stokin saja, insyaAllah. Ada orang mengatakan begitu begini, bawa dalil. Ya? Seperti tadi Saudara Monik mengatakan, ada yang kita ajarkan, ada yang berbeza dengan ustaz-ustaz yang lain. Berbeza, itu biasa. Tapi jangan fanatik. Seperti kita katakan, anak yang luar nikah itu dibinkan kepada bapaknya. Tapi ada ustaz-ustaz mengatakan tidak boleh. Hatta Riduhan mengatakan tidak boleh dibinkan kepada maknya ataupun dibinkan kepada Abdullah. Dalil kami jelas. Hadis Muslim. Hadis Muslim tidak boleh tolak. Kata Imam Syafi'i, walaupun mereka mengikut mazhab Syafi'i, idza sahal hadis, fahuwa madhabi. Hadis sahih, itulah mazhabku. Jadi kita kembali kepada fatwa Imam Syafi'i, kita kembali kepada hadis. Anak yang dilahirkan, luar nikah, dibinkan kepada bapaknya. Tolong ini dipahami. Walaupun 10 ustaz, 1000 ustaz, semua ustaz mengatakan, kata Imam Syafi'i, perkataan manusia boleh ditolak dan boleh diterima. Tapi tidak boleh ditolak, sahibu hadal makam. Siapa dia? Rasulullah. Jangan ditolak. Hadisnya hadis Muslim. Ya, saya akan ketengahkan hadis ni dan saya akan buat satu kata kerja untuk ni saja supaya disebar. Kita jangan taklid buta ya. Kalau kita taklid buta agama kita jadi rosak. Jadi sampai di situ ya insya-Allah. Saya sudahi aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar muslimah keluar dulu ya insya-Allah.